السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي فرض علينا بصيام رمضان، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزقنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati tuan pengerusi masjid, seterusnya yang dihormati para imam, para bilal, para ustaz, ahli jawatan kuasa masjid Taman Subang Perdana, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan pertolongannya lah kita dapat berkumpul pada malam ini setelah menunaikan solat maghrib dalam satu sesi kuliah maghrib atau tazkirah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini terhitung sebagai suatu amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita akan melihat keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah pada yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Kita tak sampai lagi seminggu untuk menunaikan perintah Allah dalam bulan Ramadan. Bermakna minggu depan kita akan mula berpuasa jikalau dipanjangkan umur kita. Ramadan tetap sampai, kita belum tentu sampai. Maka sukalah kiranya saya nak cerita sedikit sebanyak sekadar masa yang diberi setakat isyak lah. Lebih sikit, lebih sikit tu berapa saat tadi? Satu jam boleh? Daripada sekarang? Boleh? Ha, saya lagi sikit lagi suka. Boleh balik awal. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, ditulis ke atas kamu dengan puasa, yakni puasa Ramadan, sebagaimana ditulis ke atas umat-umat kamu yang sebelum daripada kamu, yang tujuan puasa itu supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Puasa Ramadan adalah suatu rukun daripada rukun-rukun Islam yang kita semua maklum. Kalau orang tanya rukun Islam ada berapa perkara? 5 perkara. Rukun iman, 6 perkara. Rukun mandi, kita bahang 13 perkara. Ha, 13 balik awal. Nah, dulu Tok Imam dia nak akad nikah, dia tanya, rukun Islam berapa perkara? Dia tanya pengantin lelaki. Nah, rukun iman berapa perkara sebelum kita akad nikah? Rukun syahadah berapa perkara? Syarat sah istinja, dia tanya gitu. Nampak? Kalau sekarang tanya gitu, anak junior kata, Tok Imam hari nikah semula minggu lepas boleh tak? Saya tak ingat nak baca. Nah, sebab itulah jadi sekarang ni masyarakat jahiliah. Jahiliah. Agama sudah tidak dititik beratkan pada hampir segenap aspek kehidupan. Jangan main dulu. Tok Imam tanya nak akad nikah. Nah, dia ni Tok Imam tanya dia. Duit bawa duit. Duit. Duit ada lah. Duit mas kahwin. Bukan. Duit upah saya. Tapi bukan Tok Imam Subang ni. Nah. Patut. Tak boleh jaya. Nah. jadi ada mari. Nampak tak? Nah, sepatutnya begitulah. Bukan nak memberatkan perkahwinan, tidak. Tapi hasilnya sekarang ni, bila tidak diambil berat, tidak diberi pertengkanan dalam benda-benda begitu, kita tengoklah pengantin-pengantin baru sekarang. Serung tengok. Nah, orang keluar rumah dia, siapa dia tu rambut kuning? Katanya tu amak, natu amba lah tu. Hak nikah baru ni. Oh. Nah, kita ingat orang Mexico. Ini yang berlaku sekarang. Nampak? Baik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya perintah ini kena ke atas kita, kita orang beriman. Sebab tu ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh, dia kata syarat sah puasa. Yang pertama sekali lah, orang kafir tidak sah puasa. Tetapi orang kafir, dia akan diazab di akhirat nanti dengan sebab dia tidak berpuasa. Nampak? Kita ingat, dia tak diazab tak. Dia diazab dengan sebab tidak berpuasa. Dr. Mustafa Burha, seorang ulama, menulis dalam kitab dia Al-Fiqh Al-Manhaji, dia kata orang kafir tidak sah berpuasa, tetapi mereka akan diazab di akhirat nanti dengan sebab kekufuran mereka dan dengan sebab mereka meninggalkan perintah-perintah wajib dalam agama Islam. Nampak? Jadi yang sah berpuasa hanyalah orang Islam dan beriman. Orang Melayu tak sah puasa. Nampak? Orang Jepun tak sah. Orang Cina, India, Mongolia tak sah. Kenapa? Sebab dia Melayu saja. Tidak disyaratkan bangsa, disyaratkan agama, iaitu Islam. Maknanya kalau dia Melayu lagi Islam, maka sah puasa. Apatah lagi dia Melayu, Islam dan beriman, sah lagi diterima. Nampak? Sebab tu kita mana-mana kita sebut orang Melayu tak masuk syurga. Tak masuk. Nak masuk syurga kena ada sebut dalam Al-Quran. Ada sebut tak dalam Quran orang Melayu masuk syurga? Tak ada sebut. Khatam 30 juzuk tambah lagi sutik kitab Taurat, tamat tak jumpa. Yang jumpa innal ladzina amanu. Pertama orang beriman. Wa amilus salihah, orang yang beramal soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah bagi mereka orang beriman. Tak kira mereka Melayu ke, India ke, Jepun ke, Perancis ke, ataupun baru-baru ni Spanyol ke. Nah, maka kali dia beriman, lahum jannatul firdaus, bagi mereka Allah ya dengan syurga firdaus. Atas teket Melayu tak masuk syurga. Jadi ya ayyuhallazina amanu, bukan wahai orang-orang Melayu, wahai orang-orang yang beriman. Telah kutiba alaikumusiyah. Bahasa Arab ni kutiba, kataba, kutiba. Bina majhul orang ni. Kalau orang ngaji kalimah lah, kita tak ngaji. Nah, mana telah ditulis. Kata ulama-ulama tafsir, kutiba bimakna furiba, iaitu telah difardukan ke atas kami. Afsiyam, iaitu ibadah berpuasa. Apa makna fardu? Dalam kitab Ibn Ruslan, Matam Zubah, fal fardu ma fi fi'lihi sawabu kaza ala tarikihi al'iqabu. Fardu artinya barang siapa hak buat, maka dia akan diberi pahala, dan siapa yang tak buat, dia akan kena azab. Nampak? Jadi nak sah puasa kena orang Islam. Sebab tu sebenarnya puasa-puasa ni kursus. Nampak? Allah ni dia buat kursus bagi kita. Satu tahun sekali kursus, satu tahun sekali kursus. Nak tujuan apa? Supaya kita lepas daripada kursus lebih mantap, lebih baik, lebih comel. Nampak? Lebih takwa, lebih bertambah kebaikan. Sebagaimana syarikat-syarikat, jabatan-jabatan dia buat kursus, tujuan apa? Supaya kaki tangan dia keluar daripada kursus, maka bertambah mantap, bertambah baik pekerjaan, bertambah faham, maka produktiviti lebih baik. Tidak ada pun maknanya satu jawatan atau syarikat dia buat kursus supaya pekerjanya lepas lulusan ni nanti lebih teruk. Tak ada lagi. Eh? Memang dia nak suruh lebih baik. Kalau dulu pekerjanya malah buat kerja, dia pun buat satu kursus. Nah, panggil dua hari duduk kursus supaya jadi rajin bekerja. Dipanggil lah juru kaunseling dan sebagainya, pakar-pakar motivasi dalam kursus tu. Supaya lebih lagi. Nah, tak jumpa lagi dah pengarah jabatan yang dibuat satu kursus. Apa tujuan cik kursus ni? Tujuan saya sebenarnya, saya nak lepas kursus ni, pekerja-pekerja saya lebih banyak tidur. Kalau ada pun pengarah tu memang terlibat dengan pih kuda. Maknanya tak betul lah tu. Jadi Allah lebih hijau daripada manusia. Nampak? Mengadakan kursus tiap-tiap tahun. Nah, kepada kita umat Islam. Sebelah bulan lagi kita tamat kursus. Maka kita ihya, kita hidupkan. Apa yang telah kita pelajari dalam kursus. Atau apa yang telah kita latih dalam kursus. Maka jadilah kehidupan kita sebelah bulan berikut. Setelah tamat kursus. Lebih baik. Lebih Islami. Lebih takwa. Lebih beriman. Lebih kuat beribadah. Nah. Jadi kita muhasabah diri. Apakah kursus-kursus yang telah kita hadiri setiap tahun ini? Nampak? Memberi efek kesan yang baik kepada kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Nah, kadang-kadang macam dulu. Sebab tu kita tengok bulan puasa, bulan Ramadan, bulan pakat mari masjid. Bagus, yang tak mari pun marilah sebab nak terawih. Nah, buka puasa di masjid. Nah, hak tak puasa pun buka di masjid juga. Nah, tak apalah. Tapi tengok selepas hari raya. Ha, di sini menunjukkan gagalnya kursus. Bukan Allah yang gagal. Peserta kursus gagal. Nah. Ada pula setahun mari sekali bulan puasa. Tidak boleh tahan mari tak terawih. Tak mari nisbu Syaban saja ada. Nah. Ha, baru ni ada buat nisbu Syaban. Ada. Lepas tu ramai orang kurang daripada biasa ke ramai dari biasa? Nah. Mesti ramai dari biasa. Nah, hak tak pernah mari masjid, mari masjid. Petang nak nisbu Syaban tu, sunyi jalan, tak ada mak rempit. Bang, kata mana mak rempit tak ada petang ni? Nisbu, nisbu. Nampak? Polis terapik pun tak ada juga. Di Terengganu lah, biasa ada polis, dia jaga petang tu. Petang nak nisbu malam tu, tak ada terapik. Oh, terapik nisbu ke? Nah. Jadi tak pernah pergi setahun ke masjid, tiba-tiba datang hanya malam nisbu Syaban saja. Ini adalah bid'ah. Ini ajaran sesat. Nampak? Ini bukan daripada mazhab-mazhab mu'tabar daripada imam-imam mujtahid. Ini mazhab nafsu belaka. Mazhab bodoh orang panggil. Neh? Begitu juga lah. Mari pada malam-malam Ramadan saja. Konon-kononnya lah. Neh? Nak tunjuk baik. Lepas tu tak ada dah. Neh? Ini perkara salah. Mudah-mudahan tak berlaku. Neh? Kepada diri kita. Kalau lepas-lepas kita buat salah, nak buat macam ni? Nampak kita tanam tekad, maknanya bukanlah datang kerana Ramadan saja, tetapi selepas Ramadan, nampak kita tunjukkan bahawa kursus yang Allah kenakan ke atas diri kita selama sebulan amat berjaya sekali. Diwajibkan ke atas kamu dengan berpuasa. Mana-mana pun orang berpuasa. Dan sekejap lagi esok lusa sibuklah. Orang nak tengok anak. Anak bulan. Eh? Orang nak tengok anak bulan. Sebab apa? Sebab Allah perintah. Dalam Al-Quran. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa di kalangan kamu yang syahida, yang nampak anak bulan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Dalam hadis lebih jelas. Sumu li ru'yati. Wa aftiru li ru'yati. Au kama qala. Hendaklah kamu mula berpuasa apabila kamu lihat bulan. Dan hendaklah kamu berhari raya juga bila kamu lihat bulan. Kalau lain tak okey masa tu, bulan paling penting. Nah. Tapi pilihan raya, tak ada bulan. Dia nak raya dia ada bulan. Ni bukan politik, ni cerita. Ha. Nah. Ha, jadi kita ni. Allah beri satu-satu hukum tu, kita hanya buat saja tanpa melihat apa yang tersirat. Nampak? Nah. Ni dia baldah warna puasa dok hamu. Ada dok orang cakap gitu. Tulis dalam blog, buat artikel, dia pertikaikan orang Islam. Dia kata mana? Dia kata macam mana kita Allah Tuhan yang satu, Nabi Tuhan yang satu, Al-Quran kitab yang satu, Nabi-Nabi yang satu, Al-Quran kitab yang satu. Tapi tiba-tiba kita berpecah belah. Kita kata pecah warna pula. Dah puasa tak sama. Kita tak puasa lagi. Nah, Jepun puasa dah. Kita raya dah. Apa benda ni? Mereka tak raya lagi. Orang dia tak betul gitu. Ha, ada juga cakap gitu. Dia nak suruh raya sama. Dia nak suruh puasa sama. Batu ulama-ulama kata. Tok-tok guru dulu kata. Kalau bodoh, duduk diam-diam. Ha. Jangan cakap gitu. Nah, ataupun bertanya. Nah, ni mugi ceramah lalu. Tulis blog lalu. Menunjuk kamu bodoh. Kamu bodoh, duduk diam. Nah, Allah jadikan bumi ni bulat. Bila bulat, bila kita golek, ada yang dulu kemudian. Faham? Kalau kita nak suruh sama, kita raya hari yang sama. Arab Saudi pun raya hari Selasa. Nah, Subang Dana pun hari Selasa. Mongolia pun hari Selasa. Spanyol pun hari Selasa. Kita buka bumi ni buat macam tikar. Ha. Boleh buat gitu? Tak boleh lah. Dalil waktu semayang pun tak sama. Sekarang ni baru nak masuk waktu asar. Belum lagi ni. Mana? Di Mesir. Baru pukul 3. Nah, Mekah semayang maghrib pukul 12.30 malam. Dah kalau kita nak sama, 12.30 semayang maghrib bawah. Faham tak? Nek? Haa, tu kata bodoh duduk diam. Nek, bodoh nak mengajar. Nek, tu lah baru nampak. Jadi jangan, kalau kita tak tahu, jangan letak hukum. Bertanya. Itu cara, bukan tak boleh bersuara, tapi jangan ajar kan. Nek, jangan jadi cerita macam, apa benda ni, kambing nak ajar itik berenang. Nah, itik tak satu kira, dia memang pakar dah. Scuba boleh, nyelam boleh, tak pakar gas pun tak apa. Nah, kambing tak usah kata nyelam kena air jam 2 titik tengok cair. Eh, baik. Diwahyukan ke atas kita sebagai umat Islam sebagai suatu daripada rukun-rukun Islam. Siapa yang menolak kewajipan puasa ni, dia kata tak wajib, maka dia telah menolak al-ma'luminad din bid-darurah. Batu dalam kitab-kitab tauhid, dia kata orang yang kata puasa Ramadan tidak wajib, maka batal Islam. Na'udzubillah. Satu lagi golongan yang tidak berpuasa tapi bukan inyada, Tesla, malah mak-mak motor, kaki-kaki muda. Tak, mana mak tak puasa? Tak puasa. Berapa tak wajib? Wajib. Dah berapa tak puasa? Sajalah orang-orang muda. Nah, kalau macam tu ulama kata dia masih lagi Islam tetapi fasik. Nampak? Bukan kufur. Nampak? Wa in mata, jika orang dia mati, maka kubira fi maqabir muslimin, ditanam pada perkuburan orang-orang Islam. Yang kata puasa Ramadan tak wajib, haram ditanam di perkuburan orang Islam. Nampak? Kita sekarang tak ambil kisah lah. Nah, sebenarnya tak boleh dalam bab siapa kata hidup mati kena asing. Nah, mati kena asing kubur. Padahal tak ada hal dah kan tanam sama-sama pun. Nampak? Lakum dinukum waliyadi. Nah, boleh tanam campur-campur. Nah, satu perkuburan besar orang Islam ada sebelah dia MIC. Nah, kalau nak kira dah, tapi tak boleh. Tak boleh. Orang kafir, orang bukan Islam tak boleh tanam kubur Islam. Orang yang kata semayang tak wajib, geng-geng ilmu lukir dia panggil. Ada juga dia kata semayang tak wajib. Jadi semayang hakikat. Semayang niat. Kita kata dah tu di masjid tu orang semayang rokok sujud, dia kata tu makong rendah. Dia martabak tinggi. Memang tinggi dalam negara tu. Nampak? Golongan ni kalau ada dalam kawasan taman sebab dana, hendaklah kita stres dia, kena cang. Nah, dan suruh dia bertaubat. Tarik balik perkataannya syarat talak tidak wajib. Nampak? Kena suruh dia bertaubat. Kalau dia enggan bertaubat tetapi masih memakai nama Islam, maka kena letak pada papan kenyataan gambar dan nama orang ini telah murtad kerana berkata solat tidak wajib. Letak di papan-papan masjid. Itu cara kaedah ulama' kan. Diwar-warkan seluruh daerah dan mungkin. Apa tujuan? Bila dia mati, kita tidak sembahyangkan mayat dia. Ha? Bila dia wajib di kubur, kita tak boleh ikut sama. Ini yang betul. Kita tak geng tak wajib sembahyang mati pun tahlil pas 7 malam. Malam 7 nasi minyak tu. Tok Imam sampai je tik duduk ni. Teng-teng. Kenyang. Kata apa dia mati 7 malam tahlil. Poleh-poleh. Poleh mana? Poleh tu lah. Hak sembahyang niat lah. Subhanallah. Kalau sembahyang niat, tak sembahyang rakaat sujud. Kafir wal'iyazabillah. Kekal dalam api niata. Haram kita sembahyangkan mayat dia. Kalau tanam dah dikubur orang Islam, wajib sewa brozah gali balik buang dalam lokang mayat dia. Ni sebut dalam kitab mereka. Faham? Tapi tak berlaku lagi tu. Sebab apa? Sebab agama orang tak ambil haram. Tak masuk dalam spek. Nah. Hak pentingnya dunia lah ke. Jadi benda-benda agama ni tak ambil berat ni. Nah, jadi satu persatu longgar, longgar, longgar, longgar. Sebut dalam satu hadis, satu persatu hukum Islam akan mula ditinggalkan oleh orang-orang. Akhirnya akan tinggal yang terakhir, solat saja. Solat lah kan. Nampak? Sekarang sudah banyak daripada hukum Islam yang orang tak pakai dah. Orang tohok buang dah. Nampak? Orang ada pun diberi tekanan dan sebagainya. Dah kali nak ceramah agama, pukul 12 dah lebih, kena berhenti. Ha? Disko, pukul 3 dah berhenti. Karaoke, 4 pagi. Nampak? Lunch, bar, tempat minyak rok, 5 suku pagi. Cuma pada bulan Ramadan, dia jadi warak. Baca surat khabar, nampak? Ha. Pengusaha-pengusaha karaoke, disko, bar, lunch dan tempat-tempat premis-premis hiburan, nampak, akan memendekkan waktu perniagaan mereka sehingga pukul 1 pagi saja kerana menghormati ketibaan Ramadan. Nah. Padahal tempat minum arok. Faham? Tempat berzina. Tempat cari pasangan untuk melakukan maksiat. Maknanya majlis-majlis itu dilaknat oleh Allah. Boleh memendekkan waktu perniagaan demi menghormati bulan Ramadan. Inilah bila jadi Islam, tak faham Islam. Nampak? Tanpa bulan puasa, dia puasa. Macam nak mampu. Nampak? Nyandor dia. Puasa sangat. Tetapi bila lepas daripada puasa, dia menjadi musuh nombor satu menentang perjuangan umat Islam. Tolak? Seluruh. Takut. Nak kata betul pun takut. Betul tak? Itu baru betul. Takkan kata betul pun naik lori juga. Leh. Cakap banyak nak pergi Palestin lah, nak pergi Chechnya lah. Leh. Nak kata betul pun takut. Dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda. Hadis ini selalu kita dengar. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'athash aw kama qala. Ramai umatku yang berpuasa. Kam mana ramai? Betapa ramai umatku yang berpuasa. Ramainya berpuasa bila menjelang Ramadan. Nah, orang semayang memang puasa. Orang tak semayang puasa. Nah, kaki maksiat puasa. Kadang-kadang orang reba pun puasa. Set rombok surah pun puasa juga. Yang melakukan kezoliman pun puasa. Yang tipu harta pusaka pun puasa. Yang kerja daripada sumber yang haram pun puasa juga. Tapi laisa lahu min siyamihi. Tidak ada suatu pun bagi puasanya. Illal ju' wal 'athash. Melainkan yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga saja. Nampak? Hadis yang begitu pendek tetapi dihuraikan oleh ulama-ulama menjadi begitu panjang lebar. Sehingga ada ulama yang mensyarahkan hadis yang pendek ini menjadi sebuah kitab. Nampak? Kitab tu hanya mensyarahkan, menceritakan hadis ini saja. Memakan muka surat lebih daripada 180 muka surat. Jadi sebuah kitab. Nampak? Apa sebab puasa tapi tak boleh pahala? Yang boleh bilang alik peradahaga, lapar dan dahaga. Di antaranya nombor satu sekali, kerana iman mereka tidak diterima oleh Allah. Iaitu syirik. Asyirkul akbar, syirik besar. Menduakan Allah Ta'ala. Allah tak terima puasa. Nombor satu sekali. Nampak? Akbarul kabair asyirkul. Kata ulama, dosa besar yang paling besar adalah syirik. Nah, percaya kepada selain Allah. Macam-macam syirik. Kalau dulu ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, sekarang pun ada. Tapi namanya lain. Tapi anak beranak tula. Nah, dia percaya dengan sebab dia dapat sijil yang tinggi, maka dia yakin masa depan dia syirik. Orang ini telah syirik, batal akidah. Puasanya dapat lapar dan dahaga. Dia yakin dengan wang insurans yang dicarung setiap bulan, maka kalau ada kemalangan, anak-anaknya garansi tak susah. Kerana dia ada skim insurans. Orang ini telah kufur kepada Allah SWT. Tapi dia tak sedar. Dia masih menerus dan menanti-nanti ketibaan Ramadan untuk melaksanakan tugas berpuasa. Walhamdulillah. Nampak? Nah, jangan main-main buat akidah. Tak faham syirik. Tak ada ilmu kosok. Nah, tak ada ilmu buat sebab tu ulama ajar buat akidah. Bak tauhid, bak keimanan. Kita pergi belajar perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah supaya kita sedar. Dan ataupun kita tak buat. Bila kita duduk dalam kejahilan, tiba-tiba kita dah melakukan syirik, akidah kita rosak dah. Kita masih meneruskan puasa, ulama kata puasa kita tidak ada pahala. Kerana kufur kepada Allah. Yakin dengan sebab anak kita dua orang doktor belakang. Menantu kita dua orang pun doktor juga. Maka kalau kita ada sakit, akan datang kita tak susah dah. Sebab anak kita doktor. Orang ini telah kufur kepada Allah. Sikit-sikit dia lari. Ha, dia keluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah mengajar kita, tidak ada siapa pun yang boleh membantu kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah betul akidah. Bila betul akidah, baru sahih puasa kita. Nampak? Kalau Tuhan nak mati, mati jugalah. Ha. Bukan dengan sebab kesihatan dan sebagainya, itu semua tu adalah ikhtiar sahaja. Kuasa mutlak, kuasa beta Allah Ta'ala. Hak ni kita nak faham. Oh, dia yakin pasal tu, dia doktor. Ayah dia sakit, dia doktor. Isteri dia doktor pakar, bagian hidung, dia bagian tok. Doktor pakar ni, dia kawan dengan doktor ke dia kawan dengan orang lain? Kalau siap-siap doktor, dia kawan dengan doktor juga. Doktor tak kawan dengan orang lain. Atau orang main buruk titik. Ha. Doktor kawan-kawan, banyakkan doktor juga. Ha. Jadi bila ayah dia sakit, dia doktor. Bini dia doktor. Sama-sama spesialis. Mesti memberi rawatan yang sempurna daripada orang yang ibu bapa bukan doktor. Betul tak? Mesti dia. Hospital hormat ibu bapa dia. Kan ini ibu kepada doktor. Nah, dan dia akan panggil kawan-kawan dia daripada Kuala Lumpur, daripada Singapura. Nah, untuk beri rawatan segera kepada ibu bapa dia. Panjang umur tak? Dah ijaja'a ajalukum. Nampak? Datang ajal kamu, Nabi kata. Maka tak ada cang dah. Habis cerita. Nah, bila Allah nak matikan, tak kira lah 1,000 orang doktor duduk keliling. Jangan berasa panjang umur. Jangan berasa hebat. Dengan sebab anak kita semua doktor berkata. Kalau aku sakit, tak susah dah. Ini telah kufur kepada Allah. Nah, sampai masa tak kira mu doktor ke apa ke, malakul maukul yatawafakum, malakul maukil lazi wukila bikum. Datang wakil rakyat hak seorang ni balik awal kita. Wakil rakyat hak kita pakoh ngundi tu tak apa. Kalau dia mari, hitap-hitap peluang ya. Ha, boleh tahan minta duit. Nah, wang isang JKK cok. Nampak? Ha. Tapi ni, yatawafakum memastikan kamu malakul mautil lazi wukilabikum. Datang malakul maut, siapa? Wukila, wakil rakyat. Ha, dia sebenarnya wakil rakyat. Oh, ni dia takut. Nah, doktor-doktor tengok kepuk pakar-pakar bakal spesialis raka. Oh, molek lagi. Benda tu, hak, gerak. Ting, ting, aku laser lah. Ting, ting tu. Kan orang nak matikan ni. Nah, kalau hak doktor pakar dia ada tu. Kan ada power air ada belaka. Sak rupa ada belaka. Nah, ha. Mari malakul maut. Assalamualaikum ya fulang ibnu fulang. Tik tik tik tiung. Jangan lakak nak ejar lah. Nah, doktor pakar kata gua ni dak tubik Twitter. Nah, ha gua ni beh dak apa sedap. Nah, rupanya mari wakil rakyat. Ah, duit kita banyak dalam bank ada 400 ribu, 300 juta dak susah dah akan datang. Kafir kepada Allah. Faham? Pegang dengan Allah. Kalau Allah nak senang, senang. Kalau Allah nak susah, susah. Tak ada kaitan langsung. Ha, ini sekarang manusia telah bertuhan kepada kebendaan. Nah. Dalam tak sedar. Kebanda besar. Nah. Titih jadi Tuhan. Titih jadi duit. Eh, titih jadi Tuhan. Duit jadi Tuhan. Nah. Semua jadi hamba duit belaka. Bukan hamba Tuhan. Lagu mana hamba duit? Kita sanggup bersusah kerana duit. Orang yang sanggup susah kerana Allah, hamba Allah. Orang yang sanggup susah kerana duit, tapi tak sanggup susah kerana perintah Allah, hamba duit. Ha, dah kita hamba mana? Nah, orang mari ingat orang ngajar, panggil orang ngajar, panggil orang tazkirah dekat dengan kawasan perumahan ni. Tak mari juga. Tak payah keluar-luar pun dalam 30 meter dengan surau dengan masjid. Tak mari. Duduk di rumah itu tengok TV. Ha, tengok warta berita. Tak payah watak mulut merah. Dah. Nampak? Makna dia boleh pergi kerja tu bukan dekat tu. Kajang tu. Tu, gombok tu. Nah, 5 kali tu baru siapa? Tak kagak pula, berteruk pula balik ni, bersusuk-susuk ni. Mupitah, aku pitah, mupitah, aku pitah. Susahnya. Siapa? 2,000 satu bulan. Nampak? Ada yang kerja di Johor, bulan kerja di Muar, bulan di Ipoh, bulan Tanjung Malik. Murai. Tak apa jauh. Dekat masjid dengan rumah. Orang mengajar tajwid, mengajar akidah, mengajar hadis. Tidak boleh sapa. Tu adalah hamba duit. Tuan-tuan cakap banyak ah, ha? Hamba duit. Ha. Kadang-kadang dia tak payah start pun settle dia. Kerana rumah dia tinggi sikit pada masjid. Dia jatuh handbrake je. Gotang siapa masjid. Dah mari juga. Alah. Nak balik semula ke rumah pun tak payah start juga. Terima dengan Tuk Bila. Tolak. Ha, ini manusia. Dah. Ha, kita nak jadi gitu. Na'udzubillah. Kita ramah dalam masjid. No, kawan-kawan kita ni, waktu ni duduk di rumah. Dok hera orang ngajar, dok hera dengan tazkirah, dengan ciamah. Padahal duduk dalam kejahilan. Sedangkan datang tempat orang mengajar agama hukumnya wajib. Siapa yang 3 kali orang panggil ustaz, panggil tuk guru main ngajar, 3 kali dia tak hadir tanpa uzur syar'i, maka dia dapat nama fasik, tak sah menjadi wali nikah. Buka kita rekod, ha? Faham? Dalam kawasan Tamang ni, Subang Perdana, 3 kali dah orang panggil ustaz mengajar ilmu agama. Dan 3 kali dia tak mari tanpa uzur syar'i. Dia jadi fasik serta merta. Bila fasik, tak boleh jadi saksi anak budak. Tak boleh jadi saksi nikah. Tak boleh jadi wali nikah. Nak main-main je. Hadirkan diri pada kuliah-kuliah agama. Wajib tak datang fasik. Nampak? Mu menteri ke, si malam menteri, tak ada peduli. Mu raja ke apa, tak ada wajib, kena belajar agama. Nampak? Sama ada mu mari sini atau belajar di istana, tu hal lain. Allah tak tanya belajar di mana. Allah tanya belajar ke tak. Jadi bila kita tak belajar apa akidah, mungkin kita melakukan kerosakan dalam akidah. Sebab tu kalau kita beli TV, kita beli radio, kita beli kaset, Kita beli telefon, dia akan bagi satu kitab sikit. Terak. Atas kita. Dia panggil buku menu. Kitab lah tu. Supaya kita baca. Nah, kita pasang betul ke ni. Nah. Kita pasang macam mana nak tekan supaya tak rosak. Dia pun kata, hak ni jangan tekan gini. Hak ni peket gini. Hak ni sui kena pusing gini. Nah, ada tak buku kek ni? Maknanya Jepun hak bodoh lagi. Wajib belajar kita. Sebab tu dia buku kitab ke? Cek-cek kan? Buku panduan. Ha. Hak ulama' mari mengajar di surah-surah masjid tu, buku menu tu. Tak mau bagi kita rosak. Dalam pak akidah, pak. Ngajar akidah. Tak boleh rosak dalam pak ibadah. Ngajar fiqh. Nah, tiba-tiba tak mari juga. Hai berat nanah pokok ni. Allah beri tangan, beri kaki. Beri telinga, beri mata. Kaki boleh melangkah. Tangan boleh mengangkat. Mata boleh melihat. Mulut boleh berkata. Telinga boleh mendengar. Beri nafas, beri kesihatan. Nak berdiri. Nak motor. Boleh motor. Nak berdiri. Nak bini. Ada bini. Tubi anak. Rek. Tiga orang tahu. Naik pakat lagi. Tiba-tiba Allah kata, dah banyak dah aku bagi kamu. Pergi dengar orang ngajar kejap. Eh, tak boleh, tak boleh. I'm busy. Aduh, Tuhan beri belaka ke dia. Nah, nak cari makan. Dalam 24 jam, 1 jam mari dengar orang ngajar. 23 jam lagi, mu pulung lah. Nak buat benda pun, projek. Ha, 1 jam mari. Tak, I'm busy. Tak boleh mari, tak boleh. InsyaAllah, ha, next year. Ha. Abang hebat lagu mana pun nah dak pas warna kau nah ha dak pas warna kali dak hadir kuliah-kuliah agama jahil lah kita bila jahil memang rosak agama kita tak ada lagi mana jabatan syarikat dia ambil pekerja jahil yang tak tahu apa dia mesti ada testimoni mesti ada CJ dia boleh kendalikan mesin tu dia faham bab ni baru dia ambil kerja kalau tidak kosong tak kata pegawai no constable dah tulis constable tu eh kau pakat murah sekali tu constable ni panggil constable dah ke constable constable dah eh ha. Kita minta jawatan constable polis nah ramai minta interview nah di balai polis. Ah, dia pun kata buat mama dalah saleh Said main dalah Najib boleh kata. Nah. Bila boleh hari tu baru interview adakah diri pistol selalu? Dah. Tak mari lagi dia mari minggu depan awak kena kursus hak ni Kuala Kubu baru kena duduk 2 tahun dulu. Ajar ni. Sebab apa? Kalau beri lalu pistol habisnya tembak biar ayam orang ni. Ha. Begitu juga lah kita kena hadir majlis-majlis agama dalam bab nak baca Quran. Kita kena pergi belajar baca Quran. Walaupun benda tu mudah. Alif, ba, ta, sa. Kalau kita tidak dengar orang kata, tak dengar guru kata, rosak bacaan. Nah, itu dalam bab akidah. Sebab tu, yang pertama sekali ulama' sebut, orang yang pahalanya sia-sia, maka dia telah syirik kepada Allah. Dah sekarang orang lawan Tuhan dulu. Nak lawan Tuhan. Macam-macam. Bukan kata semayang tak wajib. Dari Pulau Tiaman tak puasa. Orang Melayu lah. Nama Islam. Nah. Kita kata dah puasa makan nasi tengah hari. Kami bulan puasa. Dia kata bulan puasa. Kita tak payah puasa tau. Ha. Dah buat dia nak mempermain-mainkan hukum Allah. Nampak? Jangan main-main. Kalau nak main-main benda lain. Nampak? Sebut dalam kitab syarah Fikhul Akbar. Satu kitab tentang akidah. Dia kata, barang siapa yang mempersenda-sendakan bihukmi min ahkamillah dengan satu hukum daripada hukum-hukum Allah Ta'ala faqad kafara, maka dia telah menjadi kafir. Nah, nak guram dia lain. Nah, ini masalah agama, jangan guram. Nampak? Ha. Lening dilawang Tuhan. Bukan duduk tengah padang. Eh Tuhan, mari lah buat sini. Macam gitu. Allah kata A, dia kata tak bagus. A, kita buat B. Allah kata B, tak boleh, patutnya A. Banyak ni. Kita kata ni ayat Quran ni. Dia kata, ha, ayat Quran tu, ni zaman mana mu duduk? Ayat Quran tahun bila? 1400 tahun dulu. Ni zaman moden. Dah mu caya dah Quran? Aku caya dah waktu. Tapi sekarang kita tak boleh laksana Quran. Kita hidup pelbagai kaum. Menjemur. Ha. Bermakna dia pandai pada Tuhan. Orang yang pandai pada Tuhan, Allah humbang dalam hati ni kata, qalidi nafiha. Dulu, kini, selamanya. Now. Jangan main-main. Dia kata kalau kita laksana hukum potong tangan, mana kita nak jalankan kilang? Sebab orang Islam putus tangan. Nampak tak pada perkataan ini mempersendakan hukum Allah? Nampak? Kalau kita laksanakan hukum potong tangan, macam mana orang Islam nak buat kerja? Kilang-kilang tutup. Ah, kita kata apa pula tutup? Dia nak kerja kan ni, tangan pun kena potong. Kita kata bodoh mencakap. Takkan 1 juta ni semua mencuri belaka? Nah, ini masalah. Sebab apa? Sebenarnya mereka ini golongan nifaq, golongan munafik. Nampak? Tapi menzahir-zahirkan Islam, hati benci kepada Islam. Golongan nifaq kita tak nampak kerana dia fil qalbi, tapi dengan perbuatan, dengan perkataan. Bila kita dah zahir dah, oh ini nifaq, ini munafik rupanya. Maka Allah sebut dalam Quran, fala takum ala qabr. Jangan hantar mayatnya ke kubur kalau dia mati. Nampak? Benda-benda ni kita nak beri peringatan, tapi panggil tazkirah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan kerana beri peringatan itu beri guna pada orang beriman. Nah. Dia kata, oh, ni banyak banyak cerita hal orang apa semua. Tak bagus lah nanti orang itu. Dia nak cerita ke ni? Cerita hal rumah tangga. Nah. Macam dalam TV. Nah. Hadirin-hadirin, kita semua adalah umat berketuah. Dia main gitu. Umat beruntung. Nampak? Kita umat akhir zaman, umat teramai. Nah, duduk baik-baik, kunci pintu nak jalan. Nah, dia main gitu. Dalam masa yang sama, syirik kepada Allah, zalim sesama sendiri, dah sedar. Nampak? Nanti kita beri pesanan. Sebab Nabi kata, kami ramah sungguh umatku yang puasa, tapi tak ada pahala. Pahala guana kufur kepada Allah. Yang mencabar ketuhanan Allah. Yang menolak perlembagaan Al-Quran dan Hadis sebagai dustur dalam negara. Tak ada tu. Kita bukan memandang-mandang tolongnya apa. Nak dengar, tak dengar, tak boleh dengar, sudah. Siapa suruh panggil? Nah. Dia gitu. Tak mari pun tak apa. Nah, tapi mari, siapa kena dengar. Tak muamal, sudah. Nah, jangan takut kepada manusia. Wala tahsyawna. Jangan takut kepada manusia. Waqshawni, Allah kata. Takut aku seorang. Ha, takut benda manusia. Kita sama dengan dia ke? Kita pergi mati. Okay? Bahan tanya. Sama. K.O. belaka. Yang kekal. Wajabqa wajib rabbika zul jalali wal ikram. Yang tidak mati. Yang kekal selama-lama. Yang tidak binasa. Allah Ta'ala. Yang sifat kebesaran dan kemuliaan. Nampak? Dengan itu, wala tastaru bi ayati samanan qalilan. Jangan kamu menyembunyikan hukum-hukum Allah demi gaji, pangkat, harta yang sedikit. Ha, bukan kita tafsir, bukan kita cakap ikut sir. Nampak? Di antaranya yang kedua lagi menyebabkan maknanya puasanya tidak diterima dan tidak ada pahala. Syuru makan haram. Ini ulama sebut. Nampak? Saya tengok banyak kitab, kemudian buat khulasah. Tolong sampaikan kepada orang. Orang-orang kampung, dia tak reti kita Arab, tak dah nak reti ibarat-ibarat kita. Itu tugas kita. Nah, kita ambil, kita nakal daripada pandangan-pandangan ulama dan kita rengkaskan, sampaikan kepada orang, masyarakat. Yang keduanya, dengan sebab puasa-puasa dah, sebulan siap dengan baju raya, siap dengan sahur, siap terawih. Tapi laisalahu min siyami, tidak ada pahala. Makan makanan yang haram. Makan haram ni ada dua. Yang pertama haram zati. Yang kedua haram maknawi. Jaga-jaga. Haram zati ni zat tu haram. Seperti makan bangkai, makan khinzir, makan daging tera. Faham? Dan ada haram maknawi. iaitu makan beras, makan sayur, makan nasi, roti canai, mi goreng, tetapi daripada sumber yang haram. Ini air saya. Eh? Ya, takut air semayang aja. Jadi orang Islam banyaknya makan haram yang kedua. Yang pertama jarak makan. Mana kita nak jumpa? Nah, ha, ayah haji makan sendiri. Tak jumpa. Dah. Ha. Tapi yang kita jumpa ni yang kedua. Makanan dia halal tapi duit haram. Daripada sumber yang haram. Sebab tu kalau kita nak menjawab satu jawatan, kita nak menerima satu tugas, satu kerja, kita kena tanya ulama. Kerja saya ni haram ke halal di sisi syarak sebelum kita sign kontrak? Faham? Bila ulama kata haram, kita cari kerja lain. Sebab bila kita dah kerja baru ulama kata haram, orang yang Tuhan pilih saja dia sanggup berhenti. Ha? Sebab dia akan jadi darah daging. Kita dah kerja dah, 3 tahun dah kerja. Dengan duit pekerjaan tu dah awak bayar kereta, bayar rumah, bayar sekolah anak. Tiba-tiba pergi dengar kat orang tazkirah, haram. Eh, payah nak berhenti. Ha? Itu masalah. Bila makan haram, tak terima sembahyang, tak terima amalan. La yaqbalullahu salati ahadikum fi jawfihi haram. Allah tidak terima satu solat pun daripada kamu jika makan yang haram. Ha. Bila solat tidak diterima, puasa balik awal. Kerana solat adalah tiang bagi agama, yang lain dibina di atas tiang. Tiang lima waktu. Hak lain mesti atas tiang. Tak ada solat, tak ada puasa. Ha. Tak payah sebut lah, sebut se. La yaqbalullahu salati ahadikum. Allah tidak akan menerima satu pun semayang kamu. Ulama kata bila semayang tidak diterima, amalan lain tidak diterima. Kerana dia tiang. As-salat imaduni. Salat tiang kamu ya. Nampak? Dan tiang mesti ada tanah tu, akidah. Atas pada tiang, bubur latak, bubur dinding, bubur latak. Dinding, puasa. Atas, zakat, latak, haji, cukup, 5 rukun Islam. Tiang tak ada, nak bubur atas dulu. Eh, lagu mana? Puasa, haji, zakat, semayang tidak diterima. Tak jadi. Nak diri rumah, panggil tukang. Tukang mari esok, 4 orang tukang. Oh, hebat. Assalamualaikum. Ha, jadi. Hari ni nak diri rumah. Ayah hari ni balik. Allah, awak ni tepat sungguh pagi. Dia ingat tak mari dah. Dah mana tiang nak start diri. Ayah Ji kata, "Eh, kita tak bubuh tiang lagi, nak bubuh atap dulu." Nak bubuh atap dulu. Nampak? Tukang kata Ayah Ji ada minum kasbet ke mana? Mabuk ke apa? Boleh ubah tiang, ubah atak dulu, tiang tak ubah lagi. Nah, ini masalah semayang. Bila la yakmalullahu salati ahadiku, Allah tak terima semayang kamu, puasa, zakat, haji, hak lain, balik awal. Mana? Fi jawfihi haramun, dalam badan dia makanan yang haram. Kerja tempat haram, kerja benda haram, kerja buat yang haram. Berkongsi atau bersekutu dengan perkara haram. Kerja zalim. Kerja menipu. Terlibat dengan dosa besar. Terima ni kalau dapat gaji, makan jadi haram. Bila haram, tak terima semayang. Bila tak terima semayang, tak terima puasa. Tak usah cakap banyak lah. Dan. Dia tu tak puas hati, tak puas hati. Nak tanya ke ustaz lain. Ha. Tanya seorang ustaz. Haram. Tanya ustaz haram juga. Habis ustaz. Lalah jumpa seorang ustaz. Pakai kereksyuk ke? Nah. Tak ada kata tak apa. Boleh kan? Boleh. Darurah. Ha, tak ada kata darurah. Tak haram maknanya darurah. Ha, dia pun kata, ni baru pia ustaz ni. Ha, lain bukan ustaz ni. Padahal ustaz tu bahan haram tebuk kok. Nah. Ha, berjaga-jaga. Nah. Kerja ni, pramugara, kalau tuang ayok, haram lah. 3,000 dapat sebulan flight tu, Kuala Lumpur, New York. New York, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, New York. New York, tengah buluk. Ha. Hebat dah, tapi tuan ayuk. Nabi kata 10 golongan yang buat kerja kena laknat. Ya, antaranya tuan ayuk. Ulama kata, bila kata tukang tuan, maka dia lakukan satu maksiat besar. Gaji bulannya haram, semayangnya tidak diterima. Nampak? Dari takwil ya? Itu satu contoh. Nah. Tapi kalau hak ayah haji, ha banyak lagi ni. Duit harta pusaka. Nah, kalau mati ayah tinggal adik-beradik 6 orang. 5 okey, satu pakai piring eslo gantung tekok. Gila-gila. Ha. Bawah pakai bola, baju Melayu seluar boxer. Dan awak-awaknya gila. Ni bahan ni 6 orang ni. Yang 7 hak gila ni tak boleh pusaka. Dalam faraid Islam, gila tak gila pun wajib bahagian dia. Kalau 1,000, 1,000. Kalau 1,000,000, 1,000,000. Wajib bagi bahagian dia. Tapi dah gila. Nak bagi ke dia? Dalam tak gila lah tipu ni. Nah, kena kecek molek-molek ada. Ni tipu ni. 6 orang adik-beradik, seorang makan. Nampak? Hak tadi makan haram apa? Patutnya bagi 10,000 tu untuk adiknya hak gila. Gila bagi. Dia gila dah. Bagi pok-pok dia 6 beradik. Makan haram. Semayang, puasa, zakat, haji. Tak terima. Ha. Banyak berlaku dalam masyarakat. Haji. Pok lebar. Dia boleh AJK masjid. Ayah sakit. Tak ada orang nak cara. Tak ada orang nak tengok. Nah. Dah ayah sakit. Main pakai paper, main basuh bengok gitu. Eh, mu tengoklah ayah. Aku tak boleh, aku tak boleh. Pasal aku kerja siang malam. Shift, kerja shift, payah. Dah mu, ha, pula. Ha, kat ngah, eh. Tak boleh. Kita alergi. Baru tarik ayah. Fobia, fobia. Ha, dah boleh bela. Masing-masing tak boleh bela ayah. Tiba-tiba pecah satu rahsia. Rupa-rupanya si ayah yang sakit ini ada dalam tabung haji RM80,000. Oh, tapi nak beli ayah. Duk rumah kita ni, ayah ni. Kita beli tak apa, kita tak apa kita. Ha, ini sebenarnya anak bulu betul belakang. Bila duduk dengan anak, anak pun tengok buku bank. Kabar gini, ayah dah lima dalam, dah lima bangun. Nak ambil duit ayah, nak buat berobat payah. Nak usung ayah, buat pergi di bank. Tak nama kita dah, satu lagi, nama kedua. Faham? Kita gidra beli obat ayah. Nah, ayah setuju lah dengar nak bagi beli obat. Panggil orang bank nak bagi Juma, acar 20 riyal minum kopi. Nah, ayah pun setuju, tanda tangan. Bubuh namanya Abang Long, Kak Ngoh, Kak Long. Ha, anak sulung dia, Kak Ngoh hak sulung. Nama dalam buku bank ayah. Dan 2 kali dia beli obat kedai kesen 6 riyal, cuba ayah. Ha, siapa dia boleh draw pipi? Acik jawab. Kak Long lah. Nama dia ada dalam tu. Faham? Orang lain tengok saja. Makan haram. Faham? Tipu harta ayah. Tipu harta adik-beradik. Ramai berlaku dalam masyarakat. Puasa tidak diterima. Giaji balik tidak haji mabrur. Dipanggil haji mabrur. Faham? Anak beruk tu. Nah. Sungguh. Kalau kita pipis tangan ayah haji. Dah ayah haji berapa? 8 kali di Mekah. 6 kali dengan kapal laut. Sekali dengan kapal terbang. Hak last kali baru ni dengan jet ski. Ha. Dia dengar saya ayah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah haji. Ya. Yeah. Saya ni anak boleh. Ha, boleh. Saya nak ajak ayah haji pergi turun KL kali mana ni. Nak pergi dekat Bukit Bintang. Baru saya nak belanja ayah haji makan tu. Sup ni sedap sangat orang kata. Nampak? Ha. Sup berok 3 rasa. Ayah haji kata, hai, cakap apa korang hajar gitu. Haram-haram rodak gurah gitu. Ada pula makan haram gitu. Dah. Kita pun kata, dah ayah haji tipu duit saka. Tak sama. Dia lain-lain. Sama tak? Ada? Ini masyarakat mentaliti. Faham? Jauh daripada tasirah, tak faham. Hak mana halal, hak mana haram. Nampak? Ni kita nak beri pesanan. Nah, sama je. Nampak? Oh, dia kata kotor. Dia tengok dalam TV. National Geographic. Orang Filipin dia faham belaka. Dia takak monyet, dia buh bawah meja. Pala monyet dia tebuk sini ikut meja tu bit pala monyet. Faham? Tu bit pala separuh dia pacung dia kalau cung. Masuk straw isyak. Nampak? Ha, pior punya minum. Sejuk atau? Dia tu hi kotor. Amboh sedap gamak kotor. Yang mu bahan fikir anak dara mu gila itu. Dah haram lama tak? Ha, mu sama kotor nak makan beruk tu. Jahat lagi mu. Ha, ini dalam masyarakat. Makan yang haram. Sumber yang haram. Allah tak terima kuasa. Balik awal. Ha. Nampak? Ha, tapi comel dah dah ayah haji. Siap ni selok ni. Faham? Takut sugi atas selingut. Nampak? Ha, jangan main kat tu. Nah. Ha. Makan haram tak ada kira siapa-siapa. Muntuk imam, muntuk bilai, jekir masjid, muntuk peradil menteri. Nah, muaiku wakil ayat, makan haram. Kalau wali Allah, Allah tak terima semayang. Tak usah kita, aku wali yang ini. Nah. Jaga-jaga. Tapi oleh kerana dah kita jauh. Tak ada guru, hidup tidak berguru. Hidup tidak ada tempat kita berteduh. Tempat mana berteduh? Ulama-ulama. Kita dah hidup dah bawa payung lain. Payung ulama. Ulama ni masabihul ummah. Dia adalah spotlight bagi umat. Nah, kena duduk dekat spotlight baru cerah. Nah, masalah ni saat ni lah jauh. Bila dan oh, Yahudi Nasara ni dia tahu. Kalau orang Islam pakat duduk kat majlis ulama belaka, maka orang akan faham agama. Bila orang faham agama, agama Islam jadi gagah. Nampak? Matlamat dia nak meruntuhkan Islam. Cara dia runtuhkan, maknanya kasih sayang umat Islam kepada agamanya sendiri. Nah, orang buat tazkirah maghrib dengan isya, dia buat cerita sedap-sedap maghrib sampai isya. Orang buat ceramah maghrib sampai isya, boleh kenal Tuhan, boleh kenal Nabi, dia buat macam-macam. Nah, jualan murah, jualan akhir tahun supaya orang jauh, macam-macam. Hok nyanyi, hok berjoget. Nah, tengok TV. TV 1 nyanyi, TV 2 nyanyi juga, TV 3 joget dulu. Nampak? Ha, extra boleh tahan, ratu cantik. Jadi sayang nak tengok. Sayang. Bila sayang nak tinggal, sia-sia Nabi kata, "Alaikum bil majalisil ulama." Sentiasa kamu hadir pada majlis-majlis ini. Rugi yang kita. Nah, sedangkan kita sanggup habis puluhan tahun untuk mendapatkan ilmu dunia. Sekolah tadika 2 tahun. Sekolah rendah 6. 6 campur 2, 8. Sekolah menengah 5 tahun. Tingkatan 1 sampai 5. 13 tahun. Paling kurang orang tu belajar sampai tingkatan 5. Paling kurang. Dan orang masuk balik 2 tahun. Berapa? 15 tahun. Buat degree pula 3 tahun. 18 tahun. Master 2 tahun. 20 tahun. 20 tahun belajar akademik tetapi tak faham pun tentang akidah Islam. Tak reti hukum syarak. Tak tahu syarak sah baca ayat. Nah. Tengok di kereta jangan. Tapi jahil. Tak tahu ke benda. Nah. Keluar universiti hebat. Nah. Bukan main biasa tu. Menara gajah. Nah. Jadi ada ha. Nah. Tapi bodoh dalam bab agama. Nah, oh ni khusus ke? Ah ni elektronik. Ni multimedia. Apa benda ni? Atom. Ha, ni bagian matematik. Tak puas hati matematik tu, di island pula tambah 3 tahun lagi. Main petik saja. Nampak? Tapi tanya syarat sah istinja berapa perkara. Klik. Macam beruk baru kena takak. Nah, bodoh tak bodoh? Bodoh lah. Kalau ilmu dunia mu paling tinggi, tapi ilmu akhirat mu dah mesti benda. Allah sebut dalam Quran, walakinna aktsarun nas la ya'lamu. Majoriti umat manusia bodoh, tak ada ilmu. Ya'lamu nazahira minal hayati dunia. Mereka hanya pandai dalam bab dunia saja. Tu lah. Ini pandai bab ni, ini bagian bab ni. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tapi dalam bab akhirat, bab agama, mereka bodoh, mereka lala, mereka tidak ada ilmu. Ini aksar tu, isim tafdhil, menunjukkan majoriti. Tak ada apa, tak berhenti ke benda. Tengok tulis di kereta belakang, Universiti Petrona, Universiti Sain, Universiti Lekowing. Oh, hebat lagi. Tu boleh tahan hak luar nak kaya, South Island, University of Connecticut. Nampak dua ambil Connecticut pun tak tahu. University of Glasgow, South London. Nah, oh hebat-hebat. Tak apalah, tanya ni, kalau Nung mati, jumpa dengan Ber, hukum dia. Boleh jawab? Dia mengaji South London punya universiti. Nu mati baca Quran, jumpa dengan Ber, hukum apa? Boleh jawab? Kita tanya pula karung, banyak tengok karung. Tahu tak karung? Tak duduk kat rupung. Tengok kan bun bol. Karung pada gerak. Bokeh anggur, bokeh anggur. Apa sini panggil dia? Ha? Panggil dia sini? Karung? Karung, ha. Latihan dia panggil Liza. Dia tanya karung. Nung karung, karung. Ya. Kalau boleh cakap, ha. Kalau kita baca Quran, Nung Asi jumpa dengan berhukum dia. Dah sama bodoh dengan karung. Betul tak? Ada? Itu nak kabar, buka minda. Dah lebih dia sama bodoh dengan karung. Ha, ini nak kabar. Jauhnya kita telah meninggalkan perintah-perintah supaya kita mendalami agama. Ha, tu baru Nung mati jumpa ngebel, bukan suruh tafsir suruh Yasin. Nah. Ha. Dan nikah, tengok orang nikah dah tahu hukum benda. Ngasih lelaki ni pakai subang. Hak rata tekok ada. Tapi orang rumah tu buat apa ngasih gila. Apa pula gila dah akan rata. Dah orang muda-muda ni. Macam ni. Takkan tak tahu pesen orang lain ni. Haa, pesen gila. Boleh natu pakai rata cekok. Natu lelaki, natu puang tak apa lah. Dan natu puang, ni pusat jenis. Nampak pusat. Punggung puing. Boleh je lah kalau tubik anak, layak laut. Haa, ni kita cabar. Kita bukan. Bukan nak kata kau orang. Supaya sedar. Nah. Zaman ni dah dia lembut-lembut lah. Dia kalau nak lembut ni, kalau debu boleh lembut. Nah, kita punya kereta kena debu. Nah, pagi tadi naik, kena debu sikit. Nah, ambil tisu lah, baru lembut apa panggil. Ni bukan kena debu kita ni. Accident dah, gostang langgar di wing, sewong, lakung belakang. Lepek habis, dah pepek habis, boleh awak dengan tisu. Tanggak dah. Jadi molek dah, kalau kepek, buat dengan tisu. Tak jadi, buat pergi workshop. Buat tubik ni, tukur kepala besok ni. Faham? Pakar besok ni, tukur. Belakang taruh dengan kayu senyap. Ni, ring. Palang kat api ni. Nak, katok lekung, bagi api lagi. Nak, seakung, hakung. Nak suruh jadi molek. Ha, kita gini kat ni, ni workshop ni. Faham? Kita gosok banyak lah, parok lah. Nah. Dia kata, oh, ngajar apa kerah hari tu. Dah pergi kat lembek. Faham? Asal pergi sudah, ha? Mu tak boleh dengar kat kerah. Pergi kat ustaz lembek. Hukum sama je. Nah, ha, dia nak balik begini lembek ke? Tapi hukum dah diubah, kena sama. Nah, kita kerah, kerah. Hukum dah diubah, jangan hukum kerah. Suara kerah tak apa. Nah, minum arak itu haram. Baru orang bangun. Muda cik main ini jadi pedih telinga. Lagi kat lembek. Minyak arak itu haram. Sama je. Muda pergi juga. Mu pandai cakap banyak je. Nah, ini nak khabar kesedaran kita. Gurah-gurah juga. Nah, nak beri napa. Nah, macam-macam alasan. Eh, lebih dah masa. Soalan ni kalau kita jawab, pukul 12. Nah. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma jihad yang akan dikutip oleh unit aman, ha? U3. Ha, jadi sekarang kita lancarkan kutipan derma. Jihad-jihad ni bukan lagi perang. Jihad ni untuk kita buat kerja-kerja agama. Ha? Kau kata, nak perang buat ni, mari kutip lima. Tak. Jihad bukan makna perang. Al-jahdu. Makna kita bersungguh-sungguh untuk bela agama kita. Orang ni nak buat masjid, orang ni nak buat rumah yang asyik. Macam-macam lah. Dah? Baik. Sementara itu, kita ada masa boleh setengah jam lagi untuk menjawab soalan. Kita jawab, cuba jawab lah. Mana tu? Jadi kutip sekarang. Aku kutip. Kutip. Jangan buat tidur tu. Bagi duit. Jangan buat buat tidur gitu. Hai, kacau anda. Jangan buat tidur gitu. Kutip semua orang. Bagi dua kali tak apa. Jangan tengok duit tu. Kalau tengok jadi sayang. Pegang je bagi. Ambil IC balik je. Ha, bagi ngebek-bek. Ha, IC lah siang ni tak bagi. So akan jadi miskin lah kalau kita derma. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nampak? Taklah kamu dermakan sebahagian daripada apa yang telah aku, yakni Allah beri kepada kamu sebagai rezeki. Dan wajib bagi derma. Tak wajib. Derma sunat. Dah sembimbang lah. Tak bagi pun tak berdosa. Aku kata, tapi dah berdosa tau. Dah tidak berdosa. Orang panggil kedekut pahit dia. Okey, sambil-sambil kutip derma, buat kebajikan, kita dengar beberapa kemuskilan. Mudah-mudahan kita boleh jawab. Baik, soalan yang pertama. Jika seorang pergi ke kuliah agama hanya pada waktu lapang, contohnya kadang-kadang sekali seminggu, kadang tiga kali seminggu, kadang-kadang setiap hari, tapi tidak menentu, adakah dikira fasik juga? Jawabnya, tidak lagi dikira fasik. Nampak? Zaman Rasulullah, orang tak fikir macam zaman kita ni. Nek, jadi senang berkumpul satu tempat pada masa yang sama. Zaman kita macam-macam pekerjaan. Dan orang ni rezeki di sana, duduk sini. Jadi kita boleh terima benda tu. Nek, oleh kerana keadaan sekarang, dah ada yang kerja shift, ada yang boleh mari sekali, ada boleh mari dua kali. Tak ada kisah. Allah nak tanya mari berapa kali seminggu. Allah tanya mu adli. Masa peluang yang ada, kita guna tau. Nampak? Jadi kalau kita dang sekali seminggu pun tak apa. Bukan ulama kata kena mari tiga kali atau tak. Mesti mari kali kita ada rasa kelapangan. Tapi jangan sibuk sama. Daripada muda sampai pecing. Pecing baru tak sibuk. Baru nak mengaji. Bak apa mengaji hari ni ayah haji? Bak air mani. Ayah haji tak ada bersitik dah air mani. Baru nak mengaji. Jadi tak kira lah kita dang sekali, dang dua kali, dang tiga kali. Tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita ada ruang masa yang kita berikan. Nah, untuk keluar daripada gelapnya kejahilan. Soalan seterusnya. Mana satu yang patut didulukan, Syekh Gaza atau Syekh Masjidil Aqsa? Baik. Dia kata sekarang ni ada dua kutipan derma untuk menyelamatkan Gaza, menyelamatkan Masjidil Aqsa. Dua-dua ni penting lah. Sebab tu dalam bab ni kita tak usah cari hak mana pahala lebih. Nah, kalau kita dapat beri kedua-dua, kedua-dua. Kalau tak dapat beri kedua, satu saluran. Kedua-dua ni besar berlaku. Ni dia tak balas mana lebih witi dengan Tuhan. Tak payah balas lah, mu buat berlaku witi dengan Tuhan. Tu tak dang, saya yang dang Tuhan, witi biasa tak dang, dah buat Tuhan. Ibadat, derma, ibadat ni kita kerja dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan macam kerajaan dunia, tak ada duit. Batu naik gula, naik minyak. Kerajaan Allah, walaupun benda yang kecil membuat, bayarannya berlipat kali ganda. Tak susah tu. Nah. Soalan seterusnya. Saya baru habis pengajian IPT dan menyimpang rambut panjang. Saya pernah lapas nazar. Jika parti Islam menang, saya akan datang, saya akan potong rambut pendek. Kini saya dapat kerja dan minta saya potong rambut. Bagaimana nazar saya? Dia menazor kalau Islam menang di Malaysia, dia nak potong rambut. Rambut dia panjang lah ni. Tak ni. Rambut panjang. Jimi Hendrix. Jadi, lambat lagi pilihan raya. Dia nak potong, nak tunai nazor. Tiba-tiba dia dapat kerja bulan ni. Kerja tu kerja polis. Kena rambut pendek. Nah, Jadi dia potong dulu rambut. Jawabnya tak ada masalah. Sebab dia nazar potong rambut. Dia tak nazar dia nak potong rambutnya yang panjang sekali. Jauh. Nazar kalau dah kalau menang Islam nak potong rambut. Sekarang dah kerja potong rambut dulu. Sekali menang pihak raya potong rambut pula. Sebab rambut kita potong. Dia tak macam pala. Pala kalau kita potong tak ada dah. Rambut kita potong dia keluar balik. Jadi kaki kalau menang potong hak ada tu. Nah. Jelaskan panduan malam pertama mengikut Islam. Banyak orang faham malam pertama adalah jimak semata-mata. Pulak dah. Ha ni yang dia nak ni dia pun nak kut rambut dulu. Jadi tidaklah maknanya ada dalam satu hadis khusus menerangkan apa yang kita lakukan pada malam pertemuan dengan isteri. Faham? Tetapi dia ambil daripada bagai-bagai hadis dan perkataan sahabat dan amalan salafus soleh dan pandangan-pandangan ulama. Nampak? Ha. Jadi yang pertama-tama sekali kita masuk, katakan masuk dalam bilik isteri baru kahwin tang tadi. Tang tadi baru akad nikah malam ni balik di rumah. Jadi menantu JKK. Nah. Ha. Jadi masuk beri salam lah. Assalamualaikum. Nah. Nah, dia pun jawab waalaikumsalam. Nah. Ha. Yang pertama-tama sekali kita suruh dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nampak? Nah. Kemudian kita ambil tapak tangan kanan kita letak di atas ubun-ubun. Faham? Nah. Letak atas ubun-ubun. Ubun-ubun bini kita ni. Tak gitu. Nah. Ha. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Nampak? Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu daripada kebaikan isteriku ini. Wa na'udzubika min syarriha, aku minta berlindung daripada kejahatan yang dia ada. Kalau dia ada benda jahat, aku minta lindung. Nampak? Allahumma barik 'alaiha dan wa 'alaina dan turunkan keberkatan ke atas isteriku ini dan ke atas kami berdua dan beberapa lagi lafaz yang berlebih kurang dalam kitab yang berbagai-bagai. Kemudian mengambil wuduk dan mengerjakan semayang. Dua rakaat semayang sunat. Setengah ulama kata niat sunat nikah. Tak sunat nikah pun tak apa. Dua rakaat. Dia kita jadi imam, dia jadi makmum. Lepas tu kita pun baca doa. Minta keberkatan perkahwinan. Dan dikurniakan ramai anak. Nak? Ha. Lepas tu, kau pandai lah nak buat guna-guna pun. Ya? Ha. Ha, tu baru comel. Nah. Ha. Ni masuk tiung selalu. Tu imam. Nak buat gaduh gitu. Hari apa yang diharamkan puasa qada? Waktu yang diharamkan sembahyang qada. Adakah sembahyang kalau kita baca Fatihah dengar seperti bisik saja tidak berlapar. Boleh tak tinggal sembahyang jemaah kalau musafir? Dia kata, apakah hari yang diharamkan puasa qada? Iaitu 5 hari dalam setahun. 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Iaitu hari raya puasa dan hari raya korban. 2 hari itu haram qada. Dan 3 hari lagi, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari orang melontar batu di Mina. Nah, lepas tu taklah diharamkan qada. Qada lah. Walaupun lepas ni sepuluh Syaban. Waktu haram semayang qada tidak ada diharamkan. Melainkan satu waktu saja semayang qada haram. Ketika khatib telah pun mula membaca khutbah. Faham? Kerana bila khatib tak baca khutbah, satu saja semayang yang tidak haram. Tahiyyatul masjid. Nah. Dia baca Fatihah dalam semayang bunyi bisik-bisik, bukan berlapak. Jawabnya, Al-Fatihah ini adalah Al-Quran. Nampak? Jadi dia kata, faman lam la. Nabi kata, la salata liman lam yakra' bifatihatil kitab. Nabi kata, tiada semayang bagi orang yang tidak ikra', tidak baca akan Fatihah. Apa makna kira'ah? Dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang hakikat satu-satu lapan. atau kamus seperti lisanul Arab. Dia kata qiraah ila al-lafzu. Dia mesti lafaz. Al-lafzu huwa sawti. Lafaz mesti bersuara. Tapi ulama-ulama bersepakat, siapa yang tidak melafazkan bacaannya yang rukun kauli, semayangnya tidak sah. Dalilnya dia buat bisik-bisik. Dia suruh panggil bacaan tak? Nah, bukan bacaan. Bila bukan bacaan, bukan dah Fatihah. Bila bukan Fatihah, tak sah semayang. Sebab tu belajar dulu. Bila belajar, boleh. Nah. Ya, satu cara orang Islam ziarah kubur, betul ke? Benda yang betul, betul lah, dah mu tengok. Jawabnya, tidak ditentukan hari raya untuk ziarah kubur. Tapi ziarahlah bila masa mana kita ke lapangan. Nabi tak sebut hari apa suruh ziarah kubur. Nabi kata, kuntu nahai tukum an ziarati kubur. Fazuruha. Dulu kamu masih jahiliah, maka kulalang ziarah kubur. Sekarang kamu telah tahu hukum hakam, maka ziarah kubur. Fa innaha tuzakirul maut, kerana ziarah kubur itu mengingatkan bagi kematian. Nah, batu ulama-ulama tak sebut hari ketetapan untuk berziarah kubur dengan hari raya atau seumpamanya. Dah kenapa ini terjadi dengan satu sabab? Jadi dulu orang duduk dalam kampung, tak pergi mengembara jauh-jauh. Sekarang zaman moden, orang Terengganu kerja di sini, orang sini kerja Perak, orang Perak kerja Terengganu. Jadi bila raya baru balik. Raya baru balik, itulah kesempatan yang ada pergi ziarah kubur. Dia tak salah, pasal itulah kesempatan. Yang salah kita duk ingat, oh raya ziarah kubur. Jadi orang kampung tu pun orang kaya juga pergi ziarah kubur. Ha, situ yang silap. Nah, akhir-akhir jadi trend. Ha, kita nampak kok tu. Ha. Jadi gila macam-macam mana. Cuba makruh, ulama kata ziarah pada waktu malam. Neh makruh. Ha. Sebab malam. Sebab apa makruh? Kita tanya tu guru kita. Guru kita kata malam ni sebab kita ziarah, kita baca doa. Kita baca Fatihah. Nah, umpamanya. Dah kali malam, kubur, campur putih belaka. Nah, ha, ni mari suspend. Bila suspend, boleh tak kita baca? Nah, ha. Dalam baca siang hari pun tak apa kena tadwid. Nah, ni nampak macam putih-putih dia pula putih-putih. Dah, ha, getul sungguh ulama larang. Ha. Soalan seterusnya. Misal penjelasan tentang solat witir. Lepas solat tarawih, imam akan solat witir, tapi kita ingin mengerjakan solat witir tengah malam. Apakah selepas tarawih yang saya tak perlu mengerjakan witir, tapi dikerjakan selepas solat malam nanti? Ha. Ini masalah biasa ni. Tak faham-faham. Dengar molek. Lepas pada kita kata ni, tak payah balas lah. Faham dulu kini selama ni. Tak? Ha. Bukan kita pandai tak. Kita ambil daripada perkataan ulama-ulama yang berbagai-bagai. Daripada kitab Fiqh Muqarrar. Nampak? Ha. Kita nak jawab, kita rojok kitab. Nah, bukan jawab ikut si. Nah, rojok kitab, ratusan kitab. Ada orang kata, ngaruk ni, dia ada. Pelan ambil tu mana? Pakai jawab ikut dam rasa. Hei, mana boleh jawab ikut dam, dosa lah. Haram. Nah. Ha. Dia kata, saya nak tahu kitab. Satu-satu kena sebut. Kalau nak tahu gitu, pergi tiana lah, ngaji dengan aku. Faham? Haa. Lepas tu dong royak, rekah-rekah, mudah sudah lah. Nah. Haa. Baik. Duduk balas sangat, ni kata, sepas semayang witir, tak boleh dah semayang saju. Nah, ini masalah ni. Dengar boleh. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Nah, satu pandangan, satu golongan mengatakan, selepas semayang witir, tidak ada lagi semayang sunat. Hak ni yang jadi miskin. Nah, betul ada pandangan demikian. Juga ulama muktabar, tapi bukan mazhab Syafi'i. Nah, jadi hari mengajar ke orang pada amal mazhab Syafi'i, jadi pening habis. Nampak? Macam kereta, sepepak belaka, tapi Honda Cup, Honda punya ekor, tak boleh pakai, hak dulu nak pakai dia, maknanya Mercedes. Barang molek belaka, bukan tak molek. Nah, sepepak Mercedes pasang BMW, mana boleh? Nah, ha, jadi tukar bimbang kali. Nah, dalam mazhab Syafi'i, Siapa yang semayang witir dah bersama dengan imam berjemaah lepas terawih, dia tidak lagi boleh buat witir di tengah malam, tetapi boleh buat semua solat sunat pada waktu malam. Itu pendapat yang muktamad. Nampak? Jangan buat selalu. Ini adalah mazhab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab Al-Hawi Kabir, kalau tak silap juzuk yang kedua. Hawi Kabir dia ada 18 juzuk. Tebal-tebal Quran tu 18. Nampak? Matan dia ditulis oleh Imam Muzani. Ambil daripada syarahan Imam Syafi'i sendiri. Dia kata, "Kana Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu yutiru." Awalnya Sayyidina Abu Bakar melakukan witir. Summa nama, kemudian Sayyidina Abu Bakar tidur. Nampak? Lepas daripada summa, dia tahajjud, mengerjakan tahajjud. Daripada inilah maka ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan harus lepas pada witir melakukan tahajud atau sunat-sunat lain. Nampak? Kerana sabda Nabi, "Ij'alu akhira salatikum billaili witra au kama qala." Hendaklah kamu jadikan witir itu yang terakhir, itu bukan syarat. Sunat yang terakhir. Faham? Kalau wajib yang terakhir, berdosa dah Sayyidina Abu Bakar. Jadi nampaknya sunat berakhir sekali witir. Maka sebab tu ulama fatwa, kalau bukan bulan Ramadan, maka kita semayang witir sendirian. Dan sunat letak kediang sekali witir. Tapi bila menjelang Ramadan, kita afdal semayang terawih dan witir berjamaah bersama orang ramai. Kerana lebih banyak jemaah, lebih banyak pahala bagi kita. Dan berkat duduk di dalam masjid. Dan nanti malam lepas bangun tidur, jangan sudah, jangan buat segala sunat termasuk tahajud. Hukumnya harus dan hasil pahala. Melainkan witir. Witir tak boleh buat dua kali. Kerana Nabi sebut, "La witrani fi lailin aw kama qala." Tak boleh dua kali witir satu malam. Faham lagi? Ah, susah masalah. Benda khilaf bodoh, bodoh tu. Apakah hukum belajar ilmu tasawuf? Apakah perbezaan antara tasawuf dan tarekat? Tarekat mana yang paling afdal diamalkan? Apakah hukum belajar ilmu tasawuf? Tasawuf ni tak ada disebut dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun sumber daripada Rasulullah. Rasulullah kan bapa tasawuf paling besar sekali. Nampak? Apa tu tasawuf yang terbaik? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad menjadi contoh untuk kamu ikut. Termasuk contoh tasawuf pada Nabi. Jadi tasawuf maknanya ilmu untuk membersihkan hati. Hukumnya wajib. Qada fardu ain. Kitab Masyur Jawi penawar bagi hati. Nampak? Kita kenal benda makna riak, benda makna ujub, benda makna sama'ah. Supaya kita buang sifat ni. Wajib kena belajar. Nampak? Ha, dia panggil tasawuf fardu ain. Hak kelah matawasi, kelah muntah. Itu tak sah lah tu. Bukan matabak kita lah tu. Nah, ni setelah ngaji tasawuf kita tebal-tebal tinggi-tinggi bahan finance pinjam kereta. Nampak? Ha, kok makna tasawuf gitu tu? Tasawuf. Nah. Ha. Belajar kena apa dah maknanya kasih pada dunia, benci kepada mati, sifat tamak halaba, buang sifat tu pada kita. Tu tasawuf yang kita wajib. Nah. Ha. Apa beza tasawuf dan tarekat? Tarekat ni satu jalan. Tariq jalan. Jabal Tariq. Tariq tu mana jalan? Di debik dua nampak jalan. Ha, haza tariq. Nampak? Tariq mana jalan? Dari sini jalan menuju Allah dengan tertib. Nah, jadi kita ni berzikir kepada Allah. Zikir ni menenangkan hati dan menggembirakan Allah. Dan kasih sayang Allah. Tapi kadang-kadang kita zikir, wirid kita bertabur. Hari kita rajin, kita zikir. Hari kita malas, tengok busi minum gitu. Nah, tapi bila kita ambil tarekat, dia jadi seolah satu jadual bagi kita. Dengan berkat syekh-syekh ini, dengan ada sanad Papa Rasulullah, maka kita dapat lazimi dengan betul dan dengan tertib. Bila ada tertib, cukup maka jadi pahala kita banyak. Itu saja nak kabur. Nah, ha. Barang baik berarti yang tak baik penganut-penganut dia merosakkan tarekat, merosakkan tasawuf, bukan semua sebahagian. Nah, oh bertarekat dulu tegur orang senyum manis, sejak masuk tarekat muka macam ikan kembung muka, mucung. Tak tegur orang tu bukan tarekat tu, nah. Ha. Tarekat yang kebir ni. Mabuk dah tu. Nah, dulu tak belajar tasawuf, tak mendalami tasawuf, manis je muka, lening masuk tasawuf, tak pergi masjid dah, matabak tinggi, ha, tu bukan tu, tasawuf ayah ping tu. Dia kata orang tak bagus, orang tak betul, orang banyak dosa, orang tak... Ha, kalau gitu bukan tasawuf. Tasawuf ni, untuk melihat kita yang paling jahat, kita yang paling buruk, orang lain lebih baik daripada aku. Itu tak tahu. Nampak? Ha. Daripada muka masam jadi senyum, daripada dia berat tulang jadi ringan, suka tolong orang dan sebagainya. Soalan seterusnya. Lepas tu tak dan jawab semua ni lah. Kita tak dan jawab semua. Kita mari sekali lagi jawab boleh tak? Nah, boleh lah. Banyak ni. Sini 20. Kali satu ni 2 minit. 20, 40 minit. Nah. Sini 60. Nampak? Dah bila nak balik? Nah. Ni berpuluh-puluh lagi. Jadi minta maaf kan? Jangan marah. Nah. Kita ambil 2-3 sting je lagi. Nah. Lama-lama orang ada kerja nak balik kita ni, nah, bukan kita nak mau jawab, banyak. Ha. Nah, lain kali kita mari sekali insya-Allah. Ha. Ada kita. Tanah pula. Kalau buah ekong kita mari acak tu. Dia pegang ke? Pegang ke? Jadi yang tak dijawab bukan tak mau jawab, masa tidak mengizinkan. Nah, lain kali kita mari tak boleh tazkirah pakai jawab soalan. Mana setuju? Nah. Sebab di mana-mana sekarang kita buat menjawab soalan. Cukup ramai budak-budak muda. 2-3 hari lepas kita buat soal jawab tentang Ramadan, puasa, witir sebagainya. Mak-mak mesti penuh lagi. Dia nak tanya. Sebab kadang-kadang hidup satu kuliah tu, dia nak tu tak dapat. 3 bulan dia tak dapat ni. Tapi bila kita buat, buka soalan, dia boleh tanya. Nampak? Tapi bila tanya, jadi banyak lah pulak. Nah? Nak mari acak-acak jauh. Nah? Nak suruh duduk sini, tak ada bini sini. Ada faham? Tua-tua ni dah agak dah. Kulang orang-orang muda-muda lah. Macam kulang kita ni dah agak dah. Kulang mayat karing je. Dengar lah yang pokok ni. Baik. Mengapa Dajjal tak sebut dalam Quran? Dia tanya kita. Tanya Allah. Adakah kita perlu beriman atau percaya Dajjal itu ideologi atau pemikiran atau seorang lelaki muda berkulit merah bermata satu seperti dalam riwayat Bukhari? Dengar baik-baik. Sekarang ini banyak sangat nak buat kajian di mana Dajjal, siapa Dajjal, negeri mana keluar, berapa hari bulan keluar, ini semua ni betul. Nah, perkara ni tak kata ada kebaikan juga, tapi kadang-kadang benda yang sepatutnya kita tahu, kita tak tahu. Buat kajian tentang bila Imam Mahdi akan terbit, tapi semayang-mayang tak pandai. Nah, hak datang benda-benda ni dia panggil alam ghaib, benda yang belum berlaku. Yuk minu nabil ghaib, kita ni orang beriman benda ghaib. Benda ghaib ini terhenti atas nas, dia bukan istihad, dia bukan pandangan, dia bukan buah fikiran. Dia nas ni mala yahtamilu ta'wil, Quran dengan hadis. Datang Quran, datang hadis, beritahu. Kalau tak sebut dalam Quran, dalam hadis, hadis tu sahih, hadis tu hasan, kita beriman. Maka sebut kisah Dajjal dalam kitab hadis Bukhari, kita beriman tentang Dajjal. Qada yang disebut, kita daya tambah lah. Nah, Dajjal ni naik motosikal, dasar tambah. Tak sebut. Nah, qada datang dan kita beriman. Dan tak penting pun kita nak tahu dia ni ideologi ke atau manusia. Yang penting, kita ada sistem pertahanan daripada Dajjal. Nampak? Kerana bila Dajjal terbit, orang yang tidak bertuah, dia akan terikut dengan fitnah Dajjal. Nampak? Sebab tu Nabi usang. Nabi tak cakap banyak bila Dajjal terbit, kalau gini dah, Dajjal akan terbit. Nampak? Walaupun sekarang sedang bersembunyi, tapi Dajjal akan terbit. Ya akhir zaman. Nabi tak kabarlah ni di mana-mana dengan datang jalan hadis sahih. Sebab tu Nabi bersyang, hendaklah kamu teguhkan iman. Kuatkan ketakwaan kamu pada Allah. Buat amal ibadah. Bila begitu tak kira. Masa mana pun orang tu sempat dengan Dajjal, dia akan aman daripada fitnah Dajjal. Nampak? Sebenarnya Ramadan yang akan tiba-tiba terangkan. Benarkah tiada hadis saya menyebut ini kelebihan salat tarawih pada setiap malam? Di malam pertama tarawih dia pun segala dosa seperti yang baru lahir. Jawabnya benar. Memang tidak ada sebarang hadis sahih ataupun hadis hasan menerangkan dengan detail pahala tiap-tiap malam. Nampak? Jadi betul juga. Nah. Ha. Jadi lagu mana? Jadi kita tak percaya tak apa. Yang kita wajib percaya hadis itu hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan yang boleh dibuatkan hujah. Hadis dhaif kita boleh buat amal saja lah. Tapi ini pun bukan hadis dhaif. Nampak? Dipertikaikan ulama, kata hadis mungkar, kata rekaan orang. Katilah tengahnya aslalahu tidak ada asal baginya. Nah. Dan lepas itu tak ada kelebihan Ramadan. Bukan. Hadis ni saja. Tidak ada kekuatan untuk kita jadikan sandaran. Ada pun malam Ramadan memang mengatasi malam-malam lain. Sama ada malam Lailatul Qadar atau bukan malam Lailatul Qadar. Ramadan bulan hebat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadhan, bulan berkat yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah, raja segala bulan Ramadhan. Nampak? Raja bulan ni, dalam 12 bulan dia nombor satu. Nah, lepas tu, orang yang buat maksiat bulan Ramadhan, oh hebat ni. Memang something tak minyak semua. Nah, apa tu pastikan bulan Ramadhan ni, anak-anak tutup aurat. Ha, perempuan terutama. Nah, ha. Ya, petang-petang beli kuih, kita memang nak beli kuih, bini kita suruh beli kuih. Nampak? Kuih bakar RM2. Nampak? Apam balik RM1. Nah, ha, kita pun pergi lah. Ya? Dengan jubah, dengan pakai kepiok. Nah, ha, tata dinu tengok, alamak, pusat jelek. Pun nak beli kuih juga. Dia beli posa juga. Rambut-rambut macam dia beluk gila pun posa juga. Rambut kuning, pusat nampak ni, awet. Ni boleh punggung belakang nampak dah kita tengok nampak gitu. Dah ingat dah. Kepada kuih bakar RM2 apabila apa balik tu. Siapa kat tu ngecung RM1 bunga api RM2. Bolehkah kunut nazilah dibaca dalam solat selain daripada subuh? Boleh. Sebarang solat boleh baca kunut nazilah. Adakah keseluruhan air yang ada semut tidak boleh diminum atau hanya perlu buangkan semut saja? Air yang ada semut boleh minum. Yang kata gelak hati ni minum semut tu. Bukan air masuk semut. Ha? Semut ni najis tau. Tak najis. Mana kata semut dengan lalat? Nampak gigit lalat. Nabi kata kalau lalat masuk dalam air kamu, kamu tenggelamkan sayap yang belum tenggelam. Kerana kadang-kadang sebelah kanan tu gacung, sebelah kirinya adalah obat. Nah, jadi bila kita tenggelamkan dua-dua sayap, bermakna racun telah tenggelam dan obat pun ada sama. Maka air itu tidak mudarat. Kemudian buang lalat, minum air. Kita buang lalat dulu, lepas tu buang air. Ha. Nabi kata boleh minum. Dah kalau semut, lagi-lagi boleh. Dalam kitab fiqh kata, dua saja binatang menajiskan air kalau dia masuk. Iaitu anjing dengan babi. Binatang lain kalau dia hidup, tak najis. Ha. Dan alah, benda tu tidak akan jadi najis. Nah, makan bubur kacang, bulan puasa. Nah, makan kuah-kuah. Dah lapar perut, bubur kacang. Nah, ha, kulit durian. Nah, ha, dalam bubur durian. Lalah kali berasa berat, bawa. Nah, ha, kita ingat tu butir durian. Nah, habis di sini nak tengok katok bumi. Nah, hidup lagi. Bila hidup lagi, kita buang katok, boleh makan buku orang lebih. Ini hukum fekok. Hukum syarak. Bukan suruh makan. Harus halal pada syarak. Bukan katok, bekas dia. Kerana dia hidup lagi. Ha, ini semut. Jangan aku bukan minum air bekas semut. Buang semut. Jangan minum dengan semut. Tengok semua ada, minum juga. Dengan semua-semua dia tenggang. Itu tak boleh. sah. Sah solat kiblat laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Laki-laki, laki-laki, perempuan tepi. Laki-laki, perempuan gini. Ah, laki bini kot ni. Ah, jadi dua orang. Neh, dua orang apa benda ni? Ini laki-laki, suami. Orang perempuan duduk tepi ni ke atas sini? Dia lokeh dengan bok. Pandai dia lokeh. Neh. Neh. Tepi ni ke atas sini? Jawabnya dua-dua tak betul. Yang betulnya bila isteri kita seorang, isteri duduk belakang. Faham? Duduk belakang. Yang duduk tepi ni, makmum lelaki duduk sebelah kanan. Faham? Ha, seorang. Kalau makmum seorang perempuan, bini kita lah. Jangan bini orang dah ni. Nampak? Ha, duduk belakang. Nak gitu suka kok. Saya antara ramai pendengar termasuk luar negara yang mengikuti kuliah Ustaz di internet. Ini merupakan antara hari saya dengar live. Saya pernah terbaca dalam akhirat Ustaz bahawa tujuan kuliah Ustaz dijual jual CD untuk membantu dan infak. Dan Ustaz beritahu orang yang upload kuliah internet itu adalah salah. Benarkah macam itu? Sebab sekarang ini saya dah dengar berpuluh kuliah melalui download di internet. Jika benar, harap halalkan. Eh, kita tak kata pun download ke salah. Neh? Haa. Tak ada masalah. Cuma kita bila ada penjual-penjual, nampak? Nah, jadi mereka ni cari makan dengan jual daripada yang original. Jadi ada pula yang tiruan, cetak, rompok dan sebagainya. Kalau dia ambil gambar, dia buat lain. Dia ambil CD kita, kita upah orang pula bayar. Kemudian dia foto tag apa semua, dia jual. Setengah tu dia tulis pula telah mendapat keizinan daripada studio mukmin. Tak ada pun. Neh, ha, ini cuma pembohongan semata-mata. Kita Allah pun, cuma kita tulis saja di situ. Nah, maknanya jangan beli yang cetak rokok. Hukumnya haram. Kerana kita tanya dah tuan guru, hukumnya haram kalau tuan tak izin. Sama macam buku. Neh, kita je, kawan tu dah buat semua. Nah, dengan pesan apa semua, upah orang beribu-ribu ringgit, jadi satu buku. Dia ambil foto stek luar. Nah, tak boleh gitu. Nah, lepas tu dalam buku tuan guru ni Abdul Aziz pun, dia kata hak kita terlihara haram tanpa izin penerbit kita cetak kembali. Nampak? Ha, jadi bila kita download, kita uploadkan banyak-banyak sangat, jadi kadang-kadang orang nak jual tak laku. Ha, jadi kena timbang tiap orang. Tapi kalau untuk luar negara, dia tak ada CD. Nah, jadi ada faedah kepada dia. Ha, jadi kena tengok keadaan. Nah, kita bukan kerah kan? Dan bukan untuk kita. Nampak? Sebab dulu tiap-tiap bulan kita beri sumbangan RM500 untuk satu pondok. Sekarang tak dapat. Sebab kita opok banyak. Nah, ha, jadi mangsa-mangsa ni lah. Madrasah, pondok dan sebagainya. Sekarang mereka hanya dapat RM40 seminggu sebulan. Sebab kita beri RM500, dia hanya dapat RM50. Nah, 5 pondok, kadang-kadang 2,500 kita boleh pergi ke dia. Tapi 5 pondok dan 5 berasal ni hanya kita mampu beri RM450 sahaja sebulan. Maknanya ada dapat RM70, ada dapat RM60. Sebab dia tak opok. Nah, itu kesan ni. Nah, ha. Soalan seterusnya. InsyaAllah kita balik dalam masa dengan Allah ini. Jelaskan secara rengkat aurat wanita yang sepatutnya ini tudungnya. Bagaimana lengan tangan? Perlu tak stocking? Boleh tak memakai gincu dan wanginya? Baik. Aurat wanita berlaku silang dalam mazhab Syafi'i pada dua pendapat. Baik, kita ambil kaul yang paling ringan, semua tubuh badannya adalah aurat. Kecuali muka dan dua pergelangan tangan. Faham? Eh? Muka boleh muka dan dua pergelangan tangan. Ini pandangan yang paling ringan. Lain lagi, berat lagi. Eh? Baik. Maka syaratkan tutup ni, dua syarat. Yang pertama, tak nampak warna kulit, jangan kain tu nipis. Tengah tu hari ni pakai kain nipis ni. Nah, Allah nipisnya pakai kain nipis. Budak-budak puan. Nah, apa nampak berat adalah. Nah, tu hukumnya haram. Yang kedua pula, dia tutup warna kulit, jangan ketat. Ketat mesifatkan bentuk. Umpama dia pakai seluar ketat, nampak bentuk punggung dia. Hukumnya haram. Haram tu. Ingatlah, orang laki-laki pakai seluar ketat, nampak bulat punggungnya dua butir, makruh. Orang puan nampak bulat punggungnya bekas, haram. Kalau ayah tidak marah, ayah jadi fasik. Kalau terimam, terimam fasik. Dia Allah duduk belakang dia. Sebab apa? Anak dia pakai jin ketat. Dia tak marah. Itu kek dah. Nah. Tapi kena jaga-jaga lah. Lening pakai jubah. Jubah kadang-kadang baik pakai seluar jin. Ya. Seluar jin dia pakai longgar. Baju labuh daripada punggung. Ada ulama mengatakan harus. jubah ni lah busana muslim. Jubah tapi kain stress. Betul tubuh terus macam kita kapuk. Nampak? Tapi jubah haram lah. Haram lah. Dan nama jubah? Tetap haram. Model punya masak? Nampak? Tak boleh. Ha. Ada kata orang puan tak boleh pakai seluar haram. Bukan. Itu mazhab Hanbali. Jumhur ulama kata boleh. Dengan syarat longgar. Tidak ketat kakinya. Yang kedua, baju mesti top di luar. Lebih sama. Sekurangnya lebih pada punggung. Ha. Ha. Ni kadang-kadang pakai jubah. Mari dengar dah kat Tok Guru. Mari dengar orang ngajar. Nah, Tok Laki pakai kebang dan medah. Nah, tengok celok mata hu macam Gulbuddin Hakmahiyah. Nah, okey dah tu. Nah, balik pula naik motor. Naik motor, bini pakai jubah. Ya, naik motor, selok jubah nampak kaki lah. Dapatkan boleh jubah boleh tak? Selok kaki. Nah, dah duduk atas kosin. Nah, mereka bini duduk depan gendong laki. Jadi pula. Nah, ini selok jubah muslimah. Betih ni nampak ni. Dia tak pakai dalam stokan, tak pakai seluar. Nampak dah betih. Dia nampak dah betih. Tok Bilal bolong kot belakang. Nah, ini masalah. Baik, wajib dah lepas pakai stokan. Yang ni tak wajib. Yang wajib ni tutup kaki. Nampak? Dia tak pakai stokan. Dia pakai kaki buk ujah nak pandang orang. Boleh tak? Nampak lah kaki? Tak nampak lah. Tak haram. Bukan wajib pakai tokeng. Wajib tutup kaki. Macam pakai tudung tau. Bukan wajib pakai jibak. Wajib tudung rambut. Dia tak pakai tudung dengan jibak. Dia tudung dengan beli. Dia buat muka gitu. Boleh tak? Ha, bukan nama tu. Dia nak hukum. Yang telah kita patuhi. Iaitu tutup. Nah, ha, faham? Jadi kalau dia pakai suruh dia labuh. Atau kain dia labuh. Nah. Ha. Jadi dia telah menutup lah. Nanti tak berhenti, tak akan sakit. Nah. Ha. Sebab tu, tengah daripada perjuangan kita nak memenangkan Islam ni. Bukan kita, bila kita berkuasa, kita dapat duit banyak. Dapat bahan projek. Bukan. Itu orang, bukan. Itu bukan matlamat. Itu orang ahli dunia ni tu. Kita dapat Islam ini berkuasa, baru dapat kita jalankan amal ma'ruf nahi munkar. Nah, ini maknanya orang yang kerja tak benar pakai tudung lah. Nah, ha, tutup berdedah aurat dibenarkan. Syarikat-syarikat tapi laknatullah paksa pekerja-pekerja wanita Islam pakai baju lengan pendek. Pemerintah tak ambil tindakan. Sebagai pemerintah Islam wajib kena tangkap tokek tu, dihukum penjara. Dalam kitab fiqh ditangkap tokek tu hukum penjara. Sebab apa? Sebab dia kenakan syarat kena pakai baju lengan pendek. Ah, sehingga berlaku khilaf di kalangan ulama, tokek ni adakah dipenjara saja atau dirotak sebagai takzir waktu dalam Islam. Sekarang dia yang berlaku. Nah, dia yang tukang buka aurat anak-anak kita. Dia anjurkan pertandingan-pertandingan yang menyebabkan aurat terbuka dalam TV. Pertandingan joget ni sehati berdansa walaupun laki bini molek tau. Bini lambung laki pusing patah ni. Laki masuk ke bawah kacang bini, cubit kot ni pula, lepas takut. Mana? Dengan suluhan lampu. Allah Rabbi. Bakal jadi gitu. Nak? Lampu kalau warna-warni gitu, tak usah kata orang. Kita tiarik lembu lagi, takut tak. Nak? Ni bodoh pada lembu ni. Nah, inilah maknanya kesesatan apa yang ada. Jadi kita ni, beri peringatan, mudah-mudahan pemerintah sedar balik ke pangkal jalan, tegakkan Islam sebelum datang maut menjemput. Dan mati Allah tanya, mu merata melalui Malaysia, ya? Dan mu buat benda dalam nak menjalankan amal ma'ruf nahi munkar, aku dah kira dah. Nak, buat zalim, buat munkar, tak ada kira. Pertama-tama sekali, bila berlaku kiamat, Allah tanya, pertama sekali, ainal muluk. Di mana pemerintah? Tidak tanya dia, Facebook. Ha, orang ke laut, cik budak tanya dia, Ainal Muluk, mana menteri? Hak ni buat hari dulu. Ha, mana menteri, mana presiden, mana perdana menteri? Mai, aku nak tanya dia. Nah, ha, ni kita beri pesanan, bukan kita marah. Nah, ha, mu nak duduk atas tata mereka, siapa jadi korok tak apa. Tapi nak sana Islam. Faham? Bagaimana caranya untuk menjaga akidah supaya jangan yakin selain daripada Allah. Tak yakin duit, kerja dan sebagainya. Seperti yang diberitahu tadi. Ha, sebab itulah kita ni. Yang pertama sekalinya, kalau kita kita nak mahir dalam satu-satu benda, cuba kita berkawan dengan orang mahir benda tu. Nampak? Ha, maknanya environment. Nah, kalau kita ni baru nak mencebur diri dalam bab suara burung kecil, tak pandai, banyak tak pandai lagi. Takar tu tak pandai lagi. Panggil ni cuma baru minat, baru beli seekor baru. Pasal malam baru ni RM9 seekor. Faham tak? Ha, jadi nak faham bab burung lebih mendalam lagi, dan supaya kita jadi minat lagi, nak diri kawan orang main burung ke orang main gang? Diri kawan orang main burung, orang pandai-pandai dah. Ha? Ha, begitu juga. Jadikan orang-orang soleh sebagai teman kita. Bukan suruh buat musuh kawan yang ada. Nampak? Bila kita siang malam dengan dia, kita nampak kehidupan dia. Nah, cakap-cakap dia meyakinkan kita bahawanya Allah satu saja yang ada kuasa itu. Selalu duduk di majlis-majlis ilmu dan berdoa kepada Allah. Sabit qalbi ala dini wa ala ta'ati. Dia kemah akidah kita atas agama dia. Dan ta'at dia nombor satu daripada ta'at kepada orang lain. Gitu cara. InsyaAllah. Nah, soalan yang ketiga daripada ayat dua daripada akhir. Apa pandangan Ustaz tentang seorang yang menjadi guru muzik? Kan ada seorang rakan saya, dia guru muzik ya. Mengajar pelajar. Ada orang bukan Islam, dia pernah tanya kepada orang alim tentang mengajar muzik. Jawapannya adalah ikut atas niat kita. Kalau niat kita membawa muzik ke arah Islam, ada dibolehkan. Jawapannya, mengajar muzik ini susah. Walaupun muzik ini ada ulama mengatakan harus. Tapi harus ini hanya untuk kita bermain sahaja. Sekadar hiburan sekejap. Faham? Jangan jadi guru muzik kalau boleh. Untuk kita bermain. Ada ulama mengatakan haram mutlak. Ada kan haram mutlak. Tapi kita jamak, kita himpung. Pandangan-pandangan yang banyak diharuskan. Yang pertama, jangan jadi sebagai sumber wak cari makan. Yang kedua, jangan menghiburkan orang. Jadi orang tu lalai daripada perintah Allah. Kita sendiri kena jaga solat lima waktu. Jangan ada di sana dihidangkan arak. Jangan ada di sana campuran mukhalafah laki-laki dan perempuan. Dan jangan menyebabkan daripada kita orang jadi lalai daripada Allah. Jadi sekadar hiburan. Jadi ada ulama mengatakan harus, termasuk ulama-ulama tahu. Kalau gitulah keadaan. Kalau kita gini aja, nampak? Kadang-kadang jelas kita boleh kontrol. Tapi murid kita, dengan sebab kita dia sekarang lupa kepada Allah, dengan sebab kita dia mahedah sekarang ni, dia buat maksiat. Waktu wakil ulama kita jauhkan daripada menjadi guru pada perkara-perkara seperti ini. Dia hanya dibolehkan sekadar untuk kita bermain, untuk menghilangkan penat lelah dia. Kerana Allah cipta manusia, Allah cipta, Allah tahu dua perkara yang paling kita suka, iaitu muzik dan nyanyian. Kerana itu Allah haruskan sekadar-kadar patut dalam dunia, ada batas, tetapi Allah beri sewenang-wenangnya di akhirat. Mana-mana kita hadis kalau bab surga, dia disebut dalam surga ada muzik, ada penyanyi. Sebab Allah tahu kita minat dia. Nampak? Ha, orang minat belaka. Kita pun minat. Nah, kalau nak kira muzik ni, tapi taklah orang macam muda-muda ni lagu-lagu ni kita suka kelas. Tok imam ni main kok lembut-lembut je, Metallica. Nah. Ha. Ha, jadi kena jaga-jaga dalam bab ni. Nah. Soalan terakhir. Apa hukum kalau kita berazam isteri saya adalah isteri di dunia saja, bukan di akhirat nanti? Aduh. Kerana dia selalu mengeluarkan kata menyakitkan hati saya. Kadang-kadang saya merasa terhina lah. Dia ni, bini dia, apa benda ni, selalu kata-kata keras ke dia. Jadi dia pun berazam bini dia ni di dunia saja, akhirat bukan. Nampak? Baik, kita pergi hak pertama dulu. Orang perempuan jangan berkata kesat kepada suami. Tak boleh. Suami kita adalah raja. Dia lebih besar daripada pemimpin terbesar dalam dunia. Kalau suami kata tak boleh keluar, raja kata boleh keluar, tak boleh keluar. Suami kita. Ayyuma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi izni. Mana-mana isteri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya. La'anat hal malaikatu hatta tarji'a aw kama qala. Laknat malaikat ke atas dia sampai dia balik. Selama dia keluar tu malaikat laknat, celaka kamu, celaka kamu, celaka kamu. Dua jam kena celaka. Nampak? Itu hebat. Dan berkata kasar menyakitkan hati suami. Kalau bini kita cakap kasar, kita sakit hati tak? Nah, memang sakit hati. Sebab kita pemimpin, dia bawah kita. Macam dalam abang yang besar sekali, dia ada banyak kerja dalam satu pejabat. Dia ada serani, dia ada piung, ada office boy, ada dispatch, ada jawat takbir, ada sisi. Nah, ada pengarah. Ha, ni usul ni. Pengarah, ha? Nampak? Tapi office boy penting tak apa pengarah? Buat ni hati pengarah. Marah. Eh? Pengarah kata, mak, dipanggil office boy. Mak, mejak mak. Saya nak suruh pergi pos office sekejap, jabat pun. Haa, boh, panggil dengan lama. Kita tak nak rehat langsung. Kita nak rehat juga. Pandai suruh saja. Dah kita jadi pengarah. Kita pun ketul. Haa, ni berat nanang lah ni, tak lama. Tukar, gadau. Kerja kat lain, ya. Nah, haa, gitu juga. Jangan. Haram berkata keras kepada suami. Cakap, tak suruh kata perkataan. Nah, jangan buat benda berbunyi-bunyi kalau ada suami. Orang puang solehah. Kalau suami dia ada, dia nyapu tak bunyi. Jangan bagi penyapu teratuk di kaki kursi. Kelepuk, kelepuk, kelepuk, kelepuk. Tak boleh. Tak sungguh, kurang-kurang. Nah. Ni basuh pinggang. Kelepung. Laut dah lah. Tak sedap ikan pinggang. Nah. Jadi kau kaukan, tak sedap. Nah. Kalau laut ayam pun kalau bunyi, itu tak sedap. Walaupun marah ke anak, tak boleh. Suami tengah makan nasi. Tak boleh. Kalau isteri itu cerita. Suami tak makan nasi, anak dia buat salah, dia terik anak dia gila. Bapa mak buat gitu. Bek letak atas dengan letak bawah. Anak dia pun slow sikit. Ayah dengar. Nanti nombor satu. Ni suami baru suap nasi, anak dia letak bek bawah, tak nak atas. Haa, mak. Mak kabar sama, letak atas, bek letak bawah juga. Hai, gudok ni. Berapa kali nak kabar ni? Odol ni. Nah. Jadi kita makan nasi sedap. Tak sedap. Ni, letak gelas ni, orang puang. Nampak? Belajar sebelum nikah. Bila suami ambil air, nikah air ni. Bila letak, jangan bagi bunyi. Slow. Nah. Isteri solehah. Dia ni regang. Separuh tu pun. Ni penting suami. Bazilatul lisan ala zawji. Ni arba'ati aksyari nisa ahli na'. Sebut dalam kitab az-zawaji. Suaranya menyakitkan hati suami. Maksudnya lidahnya keras ke atas suami. Ataupun cakapnya jahat ke atas suami. Termasuk daripada empat golongan wanita yang duduk dalam dunia tu. Baik, besar masalah tu. Suami pula kata, kalau gitu mu ni, bini aku dalam dunia, bukan syurga. Jangan cakap gitu haram. Sebab isteri kita di dunia, isteri kita di syurga. Nampak? Ha. Kita pemimpin, jangan melampau batas bila menghukum. Nah, dia salah. Nah, memang kita faham. Sebab perempuan dia banyak salah. Kalau dia tak salah, dia orang panggil lelaki. Faham? Ha. Dia mesti banyak salah. Nah, jadi hukuman berat sangat. Jangan kata gitu. Sebab mu kata gitu, dia tetap isterimu di dalam syurga. Sebab ingat, bila kita akad nikah dan dia tak berkahwin dengan orang lain, kita mati, dia isteri kita dalam syurga. Sebab tu benci lagu mana pun, jangan berat sangat. Nah, kadang-kadang anak tu betul dah jahat, tapi hukuman kata-kata kesat ayah tu terlampau sangat. Nah, mu jangan balik rumah ni, jangan jijau. Aku tak mengaku jadi anak aku. Pergi mampu mana-mana. Itu melampau batas. Betul dah anak ni jahat, tapi melampau sangat. Jangan kata gitu. Nah, jangan lebih sangat. Nah, dunia kita ni, kalau Allah Ta'ala kena ikut peraturan lah. Nah, jadi duduk tumpang bunyi Allah, kata-kata kena jaga kau. Betul dah kita nak marah. Nah, baik kita hepat lindunginya pada kata gitu. Nah, lagi jangan kata lagu tu. Nah, sebab isteri kita, dialah lagi akan jadi isteri kita juga di akhirat. Ada orang kata, tambuh tak? Saya nak isteri hok bidadari. Jawab apa? Bidadari comel. Jawab bini saya, bini saya hitam. Dia pergi isteri itu. Bodoh semua. Jawabnya, dalam dunia saja tak comel. Bila masuk surga, tidak ada yang bodoh. Semua comel berlaku. Sebut dalam hadis, isteri kita bila masuk dalam surga, dia akan jadi form 5. 17 tahun. Wakawa'iba at-tawaba. Isteri-isteri kamu di dalam syurga adalah anak dara yang sebayi umur. Hadis lain sebut 17 tahun. Nampak? Dah 17 tahun. Muka pula comel. Macam mutiara. Sekali kita tengok lawa. Kita paling lain tengok kuda terbang. paling dia pula lawa daripada tadi, dan tidak ada pandangan yang kedua melainkan mesti lebih cantik daripada pandangan pertama. Begitulah bertambah cantik hingga berbilion-bilion tahun. Ni cerita dalam hadis. Nah, dan dia tak semakin tua. Bini atas dunia, pasal dia dunia ni barang tak boleh. Bini kita dah, itu kita baru nikah dah. Suka tengok muka dia. Ingat tak masa standing dia? Nah, ingat tak? Nah, masa tidur pertama. Nah, bini kita tidur tak kena dia. Yang, pusing ke air lah. Kenapa? Ha. Kita tidur sambil-sambil tengok muka. Memanglah dah baru nikah muda lagi. Dia ni dah anak lapang dah. Bini dia paling dia. Dia kata yang pusing sana tu. Pasal kalau I tengok you nak meninggal lah. Jadi gitulah. Apa yang kita dapat pada malam ini, Ramadan akan tiba. Jaga-jaga, jangan sampai jadi macam tadi. Akidah kita sihat, jangan buat perkara yang merosakkan akidah. Pastikan makanan kita halal. Berbuka jangan makan banyak sangat. Nah, ha? Dan terawih jangan kita malas. Tak dang pukul 10 pasal kerja habis pukul 12, terawih di rumah. Tak larat ustaz, balik kerja pasal minggu, pasal malam. Ha, semayang duduk. Nampak? Tak larat juga semayang duduk. Tak larat juga semayang duduk. Berbaring. Nah, tak larat duduk boleh berbaring. Semayang berbaring. Bermaring pun saya tak larat. Oh, berbaring pun tak larat. Gali kubur terjun. Haa, insyaAllah. Nah. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kemenangan hakiki di dunia dan akhirat melihat Islam memerintah di dalam negara kita, dan Allah terima kita sebagai hamba-Nya dan sebagai tetamu Ramadan sehingga selesai kita bertemu dengan hari raya untuk kita bertakbir memerintahkan Allah yang baik daripada Allah yang jahat dan buruk daripada saya sendiri, sehingga bertemu lagi di lain kali dimudahkan oleh Allah dan dipertemukan, dipanjangkan jodoh dan dipanjangkan hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati mubarakatan min as-su'al al-maqbuli wa la min al-athiya al-mardudi. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.